من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نعيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسقه منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا يسابق النهار كل في فلك يسبحون وخلق لهم الأرض جملنا ذرية في الفلك المسحور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نسأهم فلا صريح لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يدرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويحنا من بثنا من مرقتنا آدانا وذر الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تنسى شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في سور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تعكرون اليوم نتم على أقفالهم وتلغنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أكدهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمنه نفسه في الخلق أفلا يأكلون وما نبدأ الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليُنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ودللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يسوق قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى إنسان أنا خلقنا لهم مما عدتم أيهم خير مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يؤذي الإدام وهي رمين كيويها الذي أنشأها أول مرة وهو بذل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أهدر نارا فإذا أنتم من قدوكدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يقوى مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم حسن يا الله يا جماعة معي لما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mugi sing jenengan sedoyo capaken saged paringi kelancaran daya urusan dunia dan akhirat jenengan. Sanging kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, teman-teman semua yang saya hormati. Alhamdulillah malam hari ini kita ketemu kembali dalam majelis ilmu Mocopat Syafaat. Jadi majelis ilmu Mocopat Syafaat ya malam hari ini bukan nobar Maroko dan Kroasia. Ya. Jadi mau ngaji apa mau nobar, ini pilihan yang sulit. Atau di tengah-tengah nanti kita nobar gitu. Oke, alhamdulillah tentu saja dalam satu bulan kita tidak bertemu, banyak hal yang sudah berlangsung, banyak hal yang sudah teman-teman semua lakukan, apapun saja bentuknya. Tentu juga teman-teman sudah mengikuti dinamika dan berbagai hal yang mungkin mengejutkan di Piala Dunia. Dan tentu saja juga banyak hal yang dalam rentang satu bulan terakhir ini bisa kita saling informasikan gitu ya. Tapi terlebih dahulu kita berharap semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, lancar semua aktivitasnya, senantiasa mampu menorehkan kemajuan-kemajuan dengan baik, senantiasa bisa memberikan manfaat buat masyarakat, buat keluarga, buat siapapun yang berada di dekat teman-teman semua. Juga tentu kita berharap keluarga teman-teman semua juga dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan di penghujung tahun 2022 ini kita juga berharap di tahun depan nanti mudah-mudahan keadaan kita juga lebih baik. Amin. Salah satu yang ingin kami informasikan kepada teman-teman atau kita share kepada teman-teman, pada tanggal 11 kemarin, tanggal 11 Desember 2022 itu di Rumah Ma'iyah berlangsung silaturahmi nasional penggiat Ma'iyah Nusantara. Jadi mungkin kita perlu ingat bahwa anak cucu Mbah Nun itu bertebaran di mana-mana gitu ya, di seluruh Indonesia, yang apa namanya, yang kempel, kalau istilahnya teman-teman NM itu, yang kempel itu tercatat ada kurang lebih 63 simpul di Indonesia maupun di beberapa tempat di luar negeri gitu ya. Nah, teman-teman ini yang biasa kita sebut sebagai simpul Ma'iyah ini memiliki kegiatan rutin di setiap bulan pada tempat masing-masing, ya, menggelar sinau bareng ini yang paling rutin ya, sebulan sekali di tempat masing-masing sesuai dengan potensinya, dengan apa namanya, keadaan yang mereka miliki, tetapi semuanya istiqomah melakukan sinau bareng dengan kemerdekaan yang mereka miliki, menentukan tema, apa namanya, saling belajar dan lain sebagainya. Itu yang rutin. Nah, yang tidak rutin dalam pengertian di luar yang rutin itu mereka punya berbagai macam kegiatan, baik di dalam simpul Ma'iyah itu sendiri maupun untuk masyarakat yang luas. Nah, sejak tahun 2015, teman-teman titik-titik simpul ini rutin menyelenggarakan setiap tahun sekali silaturahmi nasional. Itu mulai 2015 ya. Itu yang pertama di Purwokerto, di Baturaden. Setiap tahun berlangsung kecuali 2 tahun pandemi. Jadi 2 tahun pandemi ini tidak silatnas kecuali beberapa pertemuan daring. Nah, setelah pandemi berangsur-angsur berkurang, sudah membaik kondisinya, tahun 2022 ini kembali diselenggarakan silaturahmi nasional di Rumah Ma'iyah Yogyakarta kemarin hari Minggu ya. Itu dihadiri dari 63 simpul itu yang hadir 45 simpul, dan masing-masing simpul itu ada yang 5 orang, ada yang 4 orang, bahkan ada yang lebih, terutama simpul Jogja. Tuan rumah berapa banyak? Nah, itu kemarin di Rumah Ma'iyah Kadipiro mereka sehari bertemu, bersilaturahmi, sambung rasa, kemudian berdiskusi, membahas tentang organisme Ma'iyah ini ke depan bagaimana. Kemudian di sore hari sampai malam ada semacam kuliah atau pembekalan dari Mas Sabrang, kemudian dilanjut Pak Edi Junaidi, kemudian malam hari mendapatkan pembekalan juga dari Mbah Nun, dan sekaligus pada malam hari itu juga teman-teman semua simpul yang hadir itu menyaksikan atau mengikuti prosesi penyerahan keris atau pusaka Kiai Sangkelat kepada Mbah Nun, berikut dengan bekal ilmunya atau memahaminya. Nah, dalam pertemuan itu ya bermacam informasi disampaikan oleh teman-teman gitu ya, dari setiap simpul itu banyak sekali catatannya gitu ya, dari yang unik sampai yang ya yang tidak terduga. Misalnya kita punya teman salah satu simpul yang di Jawa sih. Oh iya, kemarin yang datang itu yang paling jauh dari Medan. Kemudian dari Mandar, Sulawesi Barat itu berapa orang ya? 8 orang kalau enggak salah. Kemudian Lampung, Bali itu, dan selebihnya teman-teman dari Jawa ya. Ada salah satu simpul yang di Jawa ini, di sebuah kabupaten ya. Jumlah penggiatnya mungkin tidak banyak. Mungkin enggak sampai 10 gitu. Nah, pada saat mereka menggelar rutinan untuk ulang tahun atau milatnya itu, mereka menyelenggarakan rutinan gitu di alun-alun. Sementara alun-alun ini kan tempat yang ramai, tempat orang makan atau muda-mudi bercengkrama dan lain sebagainya. Sementara di satu titik agak di pojok ini ada sekelompok anak diskusi, berdiskusi sangat serius dan lain sebagainya. Pada saat berlangsung diskusi itu ya nggak ada yang merapat, nggak ada yang tertarik mungkin atau apalah pokoknya. Tapi mereka istiqomah. Tapi uniknya pada saat mereka di akhir apa namanya majelis itu mereka solawatan indal qiyam tuh, orang-orang yang tadi duduk-duduk di berbagai titik itu akhirnya merapat, diikut indal qiyam. Asik gitu. Nggak tahu apa yang menggerakkan, tapi mereka ikut berdiri, ikut menikmati apa solawatan. Pas di awal tadi enggak gitu. Tapi ini salah satu cerita yang sempat kita dengar dari teman-teman, dan menurut saya luar biasa istiqomah mereka di dalam menjalankan sinau bareng, maupun tentu saja di dalamnya nanti berbagai manfaat apa namanya dimunculkan. Nah, teman-teman yang ingin mengikuti beberapa informasi yang terkait dengan hasil-hasil silatnas nanti bisa menyimak di maimakyah.id ya. Nah, Jogja tentu juga merupakan salah satu titik ya, atau simpul, tetapi dengan karakter yang berbeda. Nah, di Jogja ini teman-teman yang menjadi embrio dari simpul itu adalah ya teman-teman yang rutin datang di Mocopat Safaat ini dari generasi terdahulu ya, dan itu mengalami evolusi berbagai perjalanan, termasuk yang berapa tahun sebelumnya itu namanya KMS ya, Keluarga Mau Cepat Syafaat. Nah, Keluarga Mau Cepat Syafaat ini belakangan mungkin saya kurang tahu bagaimana situasinya, tetapi berbarengan menjelang Silatnas kemarin itu ada gelombang baru di mana beberapa penggiat itu tergerak kembali untuk memperkuat kebersamaan, memperkuat apa namanya paseduluran di dalam apa namanya itu wadah yang sebelumnya bernama KMS itu. Karena untuk diketahui teman-teman bahwa di Jogja ini ya titiknya saja itu beberapa titik. Jadi ada di mana aja Le? Ah, nanti Le Trip dan teman-teman yang sudah hadir di depan kita itu akan menyampaikan lebih detail informasi itu. Misalnya ada titik yang konsentrasinya itu selawatan, zikir dan selawatan. Itu Mas Ramli yang biasa terus di Mojopat itu punya satu lingkaran sendiri. Kemudian ada dulu itu di bawah jembatan Janti itu apa jenengnya? Namanya apa? Sorjem, Sortungi Sorjem itu jembatan. Ya, itu masih berlangsung sampai sekarang. Itu salah satu yang saya ingat. Terus nanti di Kulon Progo ada, di Sleman tuh ada beberapa dan lain sebagainya. Jadi satu titik itu ternyata berisi berbagai macam titik gitu. Dan kemarin di Silatnas juga gitu. Ada yang menyampaikan misalnya simpul A di suatu kota itu alhamdulillah bisa mendorong lahirnya simpul-simpul kecil di kota sekitarnya. Atau di dalam satu simpul itu lahir sub-sub simbol ya, dengan berbagai konsentrasinya, termasuk salah satunya ada yang konsentrasi khusus tawasulan gitu. Mereka tawasulan seminggu dua kali, luar biasa. Bisa dibayangkan tuh, seminggu dua kali. Silakan kalau Anda mau ikuti di Jawa Timur kalau nggak salah. Nah itu contoh-contoh yang kemarin di sharing oleh masing-masing simbol kepada semua teman-teman yang alhamdulillah cukup banyak, kurang lebih 130 orang mungkin yang akhirnya bertemu. Dan mereka lama ya tidak pernah ketemu, itu bagaikan habis menyenangkan lah, bahkan ada yang bilang koyo riyoyo silaturahminya. Dan yang menyenangkan juga banyak teman-teman generasi muda yang aktif di berbagai simpul itu hal yang menyenangkan. Nah, pada sesi awal ini kita ingin Mas Tripan, kemudian Pak Maskun dan Mas Ibal sharing kepada teman-teman semua tentang apa yang disebut dengan tadi saya ceritakan itu perkembangan terbaru di lingkar jamaah Mau Cepat Syafaat di DIY. Ya, ini yang sesi pertama. Nanti setelah itu kita akan bersama-sama, kita punya sahabat-sahabat dari Rumah Ma'iyah Al-Manhal Malang. Ya, Rumah Ma'iyah yang diinisiasi, difasilitasi dan diasuh oleh marjak kita Mbah Fuad. Itu mereka memiliki serangkaian kegiatan juga, dan malam hari ini nanti teman-teman dari Al-Manhal akan membawa satu informasi yang saya kira sangat penting buat kita semua. Itu nanti. Nah, sekarang kita bareng-bareng kita menyimak teman-teman dari LKMS. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, menurut saya kalau supaya jenengan lebih mengenal tadi itu Mas Helmi ngendikan ada satu wadah baru yang coba kita kreasikan. Itu nanti Pak Maskun dan Mas Iqbal bisa lebih jelas, okay. Karena beliau berdua ada di dalamnya. Itu meskipun saya juga ada di dalamnya, tapi saya kalah sepuh sama Pak Maskun, kalah sepuh sama Mas Iqbal. Gitu. Biar bagi-bagilah. Intinya begini, sekitar bulan Juli kalau tidak salah waktu, NM diminta membantu Mau Cepat Syafaat, terlibat, terus nyoba menghadirkan putu-putu yang barep tengah ragil itu. Nah, kelanjutan dari itu ternyata teman-teman yang dihadirkan itu punya semangat yang ngelui yang nom. Pak Maskun ini termasuk contohnya, semangat untuk terus berbuat baik, untuk terus menyebarkan nilai-nilai Ma'iyah, terus bekerja sesuai apa ya, sesuai tuntutan keluarga di rumah, itu terus terjadi. Dan kami berkumpul hampir sekitar 3 kali sampai hari ini, dan alhamdulillah terkreasi satu wadah yang nanti Mas Iqbal atau Pak Maskun bisa cerita. Tapi yang jelas satu yang saya secara pribadi juga ngetot ke Pak Maskun itu gini, kalau di teman-teman NM itu punya garis batas seperti ini, apik karepe, apik carane, apik dadine. Jadi harus tahu karepe iki apik sik, harus hati-hati untuk ketika mencari caranya, harus apik juga. Nah, harapannya nanti dadine juga apik. Itu semoga ya, mohon doanya teman-teman semua yang ada di sini, dadine nanti jadi apik nggih Pak ya. Ya Pak Mas nggih. Bismillah itu. Saya ngapunten agak nambah sedikit. Jadi mocopat syafaat di kami di wadah yang baru ini punya penjabaran mawa coro lan patrap, insya Allah manfaat. Seperti itu. Indonesianya itu bersyarat cara yang tepat, ya insya Allah nanti bermanfaat baik ke dalam atau keluar. Semoga seperti itu. Dan ya sejauh ini kita mau melakukan apa, masih dalam proses gitu Pak. Masih banyak harus berkunjung ke para sepuh, terutama kita agenda juga mau bertemu para marja kalau diperkenankan segala macam, supaya bahasa Mas Iqbal ketemu adabe, seperti itu. Dari saya sepertinya sekian, nanti Pak Maskun sama Mas Iqbal lebih menjelaskan. Ngoten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil menunggu Pak Maskun masih menghisap rokoknya, saya nyicil menambahkan beberapa informasi yang terkait Silatnas. Jadi di antara 63 titik simpul itu pada periode sebelumnya itu ada 3 region dibagi menjadi 3 wilayah ya, wilayah tengah, timur dan barat. Tengah itu ya DIY, Jateng, kemudian barat itu Jawa Barat, terus barat, kemudian yang timur itu ya Jawa Timur ke timur, pol sampai ujungnya. Nah, itu ada 3 koordinator kemarin yang mengawal proses paseduluran di antara 63 titik simpul itu, yaitu Mas Fahmi dari Kenduri Cinta Jakarta, kemudian Mas Rizky Dwi Rahmawan dari Juguran Syafaat Purwokerto, dan di wilayah timur itu Mas Hari dari Bang Wetan. Nah, alhamdulillah di Silatnas kemarin itu sudah ada regenerasi proses pemilihan koordinator, dan alhamdulillah jumlahnya ditambah, jadi dari 3 menjadi 11, jadi jumlahnya banyak. 11 ini bukan kesebelasan, tetapi koordinator. Itu menarik, kemarin proses pemilihannya itu enggak kayak mukernas atau pemilihan ketua parpol, sama sekali enggak. Jadi enggak ada debat, enggak ada kampanye apa meneh money politik doranti duit. Nah, itu kemarin dalam Silatnas itu alhamdulillah datang para penggiat yang senior, yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah mulai banyak berpikir, yang ditandai dengan rambutnya mulai putih. Itu mereka datang lumayan lengkap, dari Bang Wetan, dari Lampung, dari Blora, dari Malang dan lain sebagainya, dan mereka kita lenggahkan di depan, kita dudukkan di depan. Dan dalam proses pemilihan itu beliau-beliau ini diberi kepercayaan untuk mencari talent di setiap simpul di region, di tiga region itu, di masing-masing itu. Yang barat diwakili oleh Pak Maskun dari Cak Sul atau Pak Samsul, Cak Samsul dari Lampung, kemudian yang tengah ini Cak Ro dari Blora, yang timur itu Pak Dudung dari Bang-Bang Wetan. Nah, alhamdulillah berhasil diajak beberapa teman untuk menjadi calon ibaratnya, dan ketika sudah didapat 11 mereka diajak ke depan. Koordinator yang memimpin proses itu cuma bertanya, ini 11 ini mau dikurangi atau enggak gitu kan. Akhirnya mengerucut enggak. Terus yang ini masih calon, tapi sebenarnya akhirnya langsung dianggap sudah jadi tanpa proses yang banyak, dan alhamdulillah mereka menerima dengan baik, tidak ada yang menolak. Wong yo ini bukan sesuatu yang sifatnya apa ya namanya, ini semua bukan karir, ini adalah perjuangan untuk meningkatkan manfaat gitu ya. Di simpul 11 orang ini menerima dengan baik, dan akhirnya 11 orang itu terpilih sebagai koordinator simpul Ma'iyah sekurang-kurangnya 1 tahun ke depan. Itu 11 itu merata ya, dari barat, timur, dan tengah gitu. Oke, Pak Maskun, monggo silakan saya berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ulangi, nama saya Maskun ya, Maskun asli Maguharjo, Jalan Solo KM 8,3 ngalor 1 kilo Kidul Solokan. Yes ya. Di iki mau enggak kroso mlah ketemu tanggoku dhewe cahku geralah le dapur mule kok lewat kali kene. Si ora ngerti aku sudah sejak tahun 2016 dini kok iki lagi ketemu. Ya. Gunawan, Li Gunawan. Ya. Ini loh, jadi sejarahnya saya bicara ini lek trip gara-gara nih lek trip apa itu ndunungke metani gatok-gatok ke putu lawas putu barep putu tengah putu keri lah lek trip ngertine meng dapurku tok ini sing sebenarnya masih banyak sing seangkatan saya terpapar di sini jumlah banyak oke okay, sana ya paling ya ini paling alah dapurnya Maskun paling mending sini datuk lagi paling ya sejak 2001 alhamdulillah saya tuh saya terpapar nengkin iki, jadi aku di WA lek ter jadi insya Allah ya, siap lek ya gitu. Ini dalam diri saya aku kiri sekian tahun aku nak ingin barat kayak makin pindah nampi mengkiri nunut ngejauh ya. Aku neng kini seolah ukuah banget ya, apapun di sini saya dapat jak 2001 lalik trip gadok ke arep di apa itu semacam ya di kelompok ke lah putu barep tengah terakhir gue pengen supaya gaduh dan lain. Aku ming siap gigi. Ya yes, iki aku sekian tahun belum bisa memberi kontribusi kepada Kanjeng dan Mbah Nun dalam acara seperti ini sampai sak tua aku ini gigi ya. Iki aku yes munggah iki sedep aku storku lah ya begitu ya. Ucapan terima kasih saya pada Kanjeng dan Mbah Nun sekeluarga besar Ma'iyah. Ya. Dan lanjut jadi program militer NM untuk ngatuk ke sedulur-sedulur putu mbarep dan lain itu, monggo teman-teman Jogja khususnya dan lain-lain, monggo nanti di masing-masing wilayah saling kenal mengenal, ternyata memang banyak manfaatnya ya. Setelah kita kenal kumpul ngopi bareng-bareng itu, kita ya ngopi ning insya Allah itu okeh manfaatnya ternyata bener ya. Dari ngilmu Ma'iyah ki apa wingi secara gamblang ya wingi yang pasti lan kemarin Mas Abrang apa itu apa Mas Helmi 5 wiyai lah itu nanti nek isu itu di semacam apa ya ada lap, apa ada hasilnya itu nanti kita bisa bisa bareng-bareng lah nek kumpul kira. Sebab selama ini aku dewe itu menerjemahkan, mengaplikasi makyaku susah langsung sang ora cedo yan. Ya, ora cedo. Ora cedo lah. Nanti dengan adanya semacam kisi-kisi apa itu kan nanti semakin cedo ya. Minimal untuk diri pribadi itu wis rada genah. Bab saya wanti-wanti Mbah Nun dulu juga pernah ngendika makinya kui kui rasa ngajak sopo-sopo sing penting kokohkan dirimu, hadirkan Islam di setiap langkahmu, ben koyo Kanjeng Nabi produknya adalah ketentraman hati. Wis salah satu tak ogemi beliau waktu itu kan. Ya itu. Jadi kowe rasa sah ngajak sopo-sopo, yang penting kokohkan dirimu, hadirkan Islam di setiap langkahmu, ben koyo Kanjeng Nabi produknya adalah ketentraman hati. Ya, kowe aku wingi lho zaman KMS, FGM, wah lah. Kita ego ya ijo ya lo, bala awak dia sih masih rapuh gitu loh, masih rapuh. Tapi ya karena punya semangat lah, ya karena semangat bermakyah ngono ya. Di mohon teman-teman yang di Jogja nanti bisa daftar ke rolik trip. Ora sanggup, kakak ora sanggup, KTP rapopo, setor jeneng karo nomor HP. Kapan lek kumpulan ya, paling neng sorjem atau di angkringan Pak Di wis ngopi balbul nek duwe karo ngedebus kan asik banget kok. Diniati wae makian ngono kuwi ora usah perlu akeh banget sih ya 1 2 3 4 ora masalah ya. Di teman-teman monggo yang di Jogja dan sekitarnya bisa merapat. Saya kira itu mungkin nanti nek nggon masalah yang lain, kebersihan dan lain, Mas Habib tak persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrhli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah malam ini bisa ketemu lagi di tanggal 17. Matur nuwun Gusti Allah sudah memberikan kesempatan. Matur nuwun Mas juga sudah diberikan snack. Semakin banyak bersyukur semakin banyak rezeki ya. Pas. Okay, yang pertama juga sama dengan Pak Mas Kun, matur nuwun dengan teman-teman Nahdlatul Muhammadiyin ya. Yang kebetulan malam ini diwakili oleh Mas Tripan atau Lek Trip yang punya gagasan untuk kemudian ngelumpukne balung pisah. Dari mulai kalau sementara klasifikasinya hanya 3, putu mbarep, putu tengah dan putu ragil yang sudah beberapa kali ketemu dan sampai hari ini kita cuman merunut nama awal ya Lek, bahwa dulu pernah terjadi namanya KMS Keluarga Mocopat Safaat, kita hanya menginduk ke situ. Sampai hari ini kita enggak berani untuk membuat sebuah nama karena memang dalam kesepakatan yang sementara ini disebut KMS hanya untuk mempermudah aja adalah kita pengen mencoba mengaplikasikan informasinya Mbah Nun menjadi ilmu, karena ilmu itu dalam pemahaman kami harus terverifikasi menjadi amal. Makanya kemudian pernah terjadi diskusi kita mau ngapain program kerjanya ya. Ya mungkin juga tidak akan ada struktur yang kaku, tetapi kemudian kita mencoba, karena Ma'iyah dalam diskusi kami ketemu itu spirit, bukan material. Jadi kita coba mengaplikasikan hal-hal yang sifatnya spirit. Dari mulai hal yang sederhana sih lah. Kapan toh kita terakhir mendoakan Mbah Nun sebagai wujud terima kasih bahwa kita sudah dicurahkan banyak ilmu ke kita. Kapan kita mengingat beliau, kapan kita mengingat marjak-marjak Mbah Fuad atau mungkin Syekh Kamba yang sudah wafat, Pak Muzamil dan segala macamnya, dan kapan kita berterima kasih. Hal-hal serupa itu yang coba kita aplikasikan dan kita juga tidak berani kualat dengan teman-teman yang sudah membuat lingkar-lingkar seperti tadi Mas Helmi juga sudah menyampaikan, ada beberapa lingkar yang sudah ada dan kita meskipun mungkin secara waktu pernah jadi senior KMS, tetapi dalam hal ini kita reinkarnasi juga tidak, karena kita ingin benar-benar terlahir secara spirit, terlahir kemudian aplikatif apa yang sudah Mbah Nun ajarkan, yang kemarin kita terima sebagai informasi kita akan serap sebagai ilmu karena sudah kita amalkan. Nah itu yang coba kita bangun seperti itu, dan rasanya kita bisa memulai malam ini dengan mencoba mengamalkan apa yang sudah diajarkan Simbah secara sederhana. Nek sekiranya nanti pulang jam 2 atau jam 12, semestinya ruang ini harusnya bersih seperti ketika kita datang. Kalau satu orang mau ngopeni sampahnya masing-masing, mestinya kita pulang dalam kondisi yang bersih. Cukup kemarin ya, September ya, kita didapuk untuk ngancani Mas Helmi di atas, dan pulang terakhir ki rada grantes. Karena kemudian sampahnya di mana-mana bertebaran. Artinya kalau kita mencoba mengamini dan mengamalkan ilmu informasinya Mbah Nun sebagai ilmu dan amal, kita mencoba mulai dari hari ini, kita coba pulang kasihan ini benar-benar bersih, dan ya inilah jamaah Ma'iyah yang saya enggak berani terlibat di dalamnya. Meng yes dadi undul wae lah. Sementara begitu mungkin Mas Helmi lek trip nanti kita diskusi lagi. Baik, terima kasih Pak Maskun dan Mas Iqbal. Jadi intinya beliau berdua mengajak teman-teman semua untuk mewujudkan kebersamaan atau pasduluran itu dalam interaksi, dalam silaturahmi yang wadahnya itu sekarang disebut dengan LKMS. Artinya lingkar keluarga mocopat syafaat. Nah itu teman-teman, saya berharap ini bisa direspon dan dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Nanti bisa menghubungi Mas Tripan ini. Untuk gambaran aja teman-teman semua, saya melihat di antara teman-teman ini cukup bagus aktivitasnya gitu. Dan itu beragam. Ada satu teman kita di Jamaah Mocopat ini punya di rumahnya itu dulu hobinya itu ngopeni binatang. Ulo. Ya, ulo terutama. Jadi dia ahli ngelola ulo. Dan di rumahnya itu cukup banyak, itu ada berbagai jenis ulo, terus apa meneh itu macam-macam ya. Biawak dan lain-lain itu, dan itu berkembang menjadi sekarang kampung satwa. Jadi koyok bonbin sekaligus sekolah untuk mencintai binatang itu. Jadi buat Anda yang ingin mewujudkan kecintaan kepada binatang, satwa, itu bisa bergabung atau belajar kepada Mas Hanif di Kampung Satwa. Alhamdulillah kemarin saya sempat datang ke sana. Saya yang nyekel binatang itu gak wani mengdelok kok katuan ono ulo kuning panjang gitu, dan dia biasa sekali itu megang. Kemarin katanya nyekel buaya untuk mendidik para peserta itu, dilalah kecokot, dia acting pura-pura gak sakit padahal sakit itu. Nah itu contoh. Jadi dia mengimplementasikan hal-hal yang positif, yang baik, yang manfaat itu dalam kegiatan kesatuaan, atau di sana disebut dengan kampung satwa. Ada berbagai kegiatan yang dilakukan, dan alhamdulillah itu sudah jadi kayak tempat orang belajar tentang satwa itu. Nah ini menarik, mungkin teman-teman ada yang suka dengan dunia satwa, bisa berjejaring atau berkolaborasi dengan Mas Hanif. Kemudian ada namanya Pak Yati, mudah-mudahan hadir beliaunya. Ini beliau orangnya pendiam tapi seorang pendidik. Jadi dia mendirikan semacam rumah taktib, sekolah gitu ya, namanya Salam Salim. Itu jenjangnya apa aja ya? SD ya, jadi sekolah dasar. Tetapi beliau berusaha mengimplementasikan paradigma Ma'iyah di dalam pendidikan itu di rumahnya gitu ya. Kemudian kalau Lektrip ini saya kira teman-teman sudah tahu, beliau ini aktif di Nahdlatul Muhammadin. Sehari-hari selain mendidik anak, dia juga punya usaha bisnis di rumah, bikin makanan jajanan yang namanya itu sama sekali enggak ada hubungannya dengan jajanan. Bengawan Solo namanya. Ranyambung, tapi katanya biar mengalir sampai jauh berkahnya katanya. Nah, ini Lektrip ini. Saya enggak dibawa contohnya. Itu. Jajan pasar itu di stok di 22 titik di Kecamatan Kasian itu. Setiap pagi beliau mengantarkan, nanti jam 11 mengambil lagi tempatnya sama returnya. Tapi alhamdulillah returnya itu sedikit gitu. Jadi alnya laris, dan ternyata penyuka atau konsumen utamanya itu para lansia karena jajannya tuh empuk jadi. Begitu. Nah, adapun Pak Maskun ini nyun sewu, beliau ini putranya dua, alhamdulillah sudah mentas semua dan sudah punya cucu dua. Jadi sekarang di rumah itu beliau berdua sama istrinya. Jadi waktunya sangat luang sehingga bisa ikut mendampingi teman-teman putu nom, putu tengah dan bawah. Jadi Pak Maskun di rumahnya kemarin dipakai ngumpul-ngumpul. Jadi ini salah satu contoh bagaimana nanti Anda merancang masa pensiun Anda itu bisa seperti itu. Jadi meskipun sudah apa namanya sudah punya cucu gitu, beliau tidak berkurang semangatnya. Apa tetap ikut mendorong paseduluran itu berjalan dengan baik di teman-teman LKMS. Nah, ini apa namanya sedikit contoh aja, dan masih banyak teman-teman yang lain yang kalau kita nanti ngumpul dalam lingkar paseduluran itu bisa saling apa namanya itu ya berbagi informasi, bekerja sama, nanti mesti ada yang ketemu gitu ya. Gitu. Terakhir teman-teman LKMS waktu mempersiapkan itu ngumpul di tempat Pak Maskun tuh malam, dilalah listriknya mati dan itu berlangsung sampai jam 1 malam. Alhamdulillah karena apa namanya semangat yang kuat itu akhirnya diskusi intensif dan alhamdulillah mengerucut sampai ke apa namanya itu lahirnya LKMS. Dan menariknya ya kalau jagongan di tempat Pak Maskun itu karena dekat sama warung ayam kremes, maka itu ya disuguhi ayam kremes gitu, include menyenangkan itu. Mungkin ada teman-teman, saya ingin kasih kesempatan satu atau dua orang mungkin bertanya atau merespon. Ada, monggo silahkan. Jadi hari Jumat kemarin karena memang itu hari diskusinya NM, kami biasa diskusi seperti itu. Terus akhirnya harapannya di LKMS ini teman-teman harapannya bisa aktif, bisa mensupport. Karena memang kami terbuka dan termasuk teman-teman sendiri juga terbuka. Mungkin bulan depan mulai ada satu bentuk kristal-kristal baru yang coba kita sampaikan ke teman-teman. Harapannya tetap teman-teman aktif, mau, supaya nanti ini menurut saya kan juga bagian dari adab kalau bahasanya Mas Iqbal itu. Wis seprono seprene di apa ya dihujani simbah, pian ribu nilai yang kita pakai sehari kita serap itu nek saya yo jika tidak aktif teman-teman Jogja ini kita kok lucu gitu, orang Jawa banget gitu. Nah, mudah-mudahan mulai tahun depan mohon doanya kita punya formula untuk itu, untuk lebih cepat lah biar perjalanannya, dan nanti teman-teman juga terlibat, teman-teman yang mantau kita transparan segala macam, masuk tetap komunikasi dengan Mas Helmi dan Rumah Ma'iyah Kadipiro ngoten. Jadi mohon keaktifan jenengan semua, karena terakhir tulisan Mas Helmi ini kan aktivis Ma'iyah. Sebetulnya memang kita harus aktif, tidak bisa tidak untuk tidak aktif. Jenengan misalnya sunatullahnya harus nguyuh itu kan yo aktif toh, nyopot kathok terus segala macam itu kan tidak mungkin pasif terus menang tok, itu kan tidak mungkin. Itu apa analogi kasarnya ya, yang lebih halus kan lebih banyak. Saya pikir begitu. Monggo bisa ke Mas Iqbal, bisa ke Pak Mas Kun, bisa ke saya, bisa ke Mas Helmi, siapa saja monggo silahkan. Atau mungkin barangkali ada apalah respon, ada pertanyaan, ada satu percikan dari jenengan-jenengan semua, monggo dipersilahkan supaya apa ya, ya kita tahu ini janjane ini bagaimana gitu. Ngoten nggih, monggo ada respon dari nggih. Ah, alhamdulillah berarti jenengan semua sudah paham. Iya dah Mas. Berarti kan besok Januari insya Allah kita sudah sodorkan formulanya. Ngoten atur nuwun. Mohon maaf ada sedikit tambahan dari saya. Jadi insya Allah besok malam Selasa Kliwon, sekarang malam Minggu ya, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa nih, itu teman-teman Kanjeng menamakan diri Kanjeng Ma'iyah Combongan Jambitan itu mengawali dia kumpulan rutin ya. Selama ini mereka tiap 8 itu wirid sholawat, juga sana juga ada gamelan kayak gini. Nah, teman-teman yang di sekitar Jo Combongan ya, Kota Gedhe Ngitan sekitarnya, malam Selasa bisa merapat ke sana. Jadi itu di belakang ada Kang Sono, Pak Anton sing mandigani ya, kumpul dulur di wilayah Bantul Wetan Kota Gedhe. Monggo. Jadi nanti teman-teman NM kami mohon bisa ngancani mereka. Makasih. Baik, terima kasih Pak Maskun dan Letrip. Jadi intinya pokoknya teman-teman ini teman-teman LKMS mengundang teman-teman untuk apa namanya itu bersilaturahmi, berinteraksi di luar rutinan sinau bareng mocopat syafaat gitu ya, dengan harapan ngeraket ke pas seduluran, membangun sinergi, kolaborasi bareng-bareng lah, jadi menjadi aktivis tadi itu. Hanya memang bedanya kalau aktivis di kita ini ya aktivis tapi juga gembira gitu ya, bahagia. Jadi aktivis itu enggak mesti yang menteleng gitu, enggak harus gitu. Jadi kita bisa memaksimalkan manfaat melalui aktivitas aktivisme itu, tapi juga dengan kewajaran, kegembiraan, kebahagiaan begitu. Nah, jadi teman-teman ini terbuka, teman-teman untuk bergabung, berinteraksi, bersilaturahmi, melingkar bersama, dan insya Allah nanti akan ketemu banyak hal yang bisalah dikerjakan bareng. Jadi tidak hanya saat mau copat syafaat saja, atau tidak hanya menjadi YouTube-iah saja, tapi juga bisa kopdar bareng-bareng dengan teman-teman LKMS gitu ya. COD. COD ilmu. Oke, matur sembah nuwun Pak Maskun, Letrip dan Mas Iqbal. Nah, sekarang kita undang teman-teman dari Rumah Ma'iyah Al-Manhal Malang, Cak Dil, kemudian juga sekaligus kita persilakan Mbah Nun untuk bersama kita, juga Bapak-bapak Kiai Kanjeng untuk bisa menempati posisi masing-masing. Ya baik, sekali lagi saya persilakan teman-teman dari rumah Ma'iyah Al-Manhal Malang, Mas Maul dan teman-teman. Ah, ini sudah datang. Alhamdulillah, monggo silakan, Mas. Alhamdulillah, ini sudah hadir teman-teman rumah Ma'iyah Al-Manhal sambil kita menunggu Mbah Nun. Dan alhamdulillah juga bahwa Pak Kiai Kanjeng sudah on position. Dan teman-teman rumah Ma'iyah Al-Manhal ini malam hari ini ditemani atau di apa? Ya, ditemani oleh salah satu marja kita yaitu Cak Adil Amrullah. Teman-teman ini sudah dari pagi ya di Jogja. Rumah Ma'iyah Al-Manhal itu salah satu rumah Ma'iyah gitu, yang dalam bahasa Cak Dil itu lebih suka disebut sebagai laboratorium, itu diinisiasi oleh Cak Fuad dan alhamdulillah sudah menjadi satu titik yang cukup ramai gitu ya, dengan berbagai program yang tentu saja juga berkaitan erat dengan apa yang menjadi concern dari Mbah Fuad ya. Sebagaimana kita tahu, Mbah Fuad ini marja kita khususnya untuk konteks kita belajar Al-Quran gitu, dan bahasa Arab. Jadi dua hal itu tidak terpisah di dalam jiwa Mbah Fuad ya. Bahasa Arab itu sebagai bahasa Al-Quran, Al-Quran di dalamnya juga mengandung ilmu tentang bahasa Arab dan lain sebagainya. Dan kita tahu beliau dari awal sampai sekarang khidmatnya atau totalitasnya dalam konteks Al-Quran dan bahasa Arab ini luar biasa. Beliau pernah dua periode dipercaya betul oleh kerajaan Saudi Arabia yang memiliki lembaga pelestarian bahasa Arab, dan beliau diminta menjadi salah satu majelis yang memberikan nasihat di lembaga itu, satu-satunya dari Asia itu beliau Mbah Fuad, dan alhamdulillah dipercaya sampai dua periode. Beliau juga kalau kita tahu di Padang Bulan sejak awal itu pengajian Padang Bulan dipilari oleh dua, yaitu tafsir tekstual dan tafsir kontekstual. Tafsir tekstual itu bukan letterlek, tapi tafsir di mana Mbah Fuad menguraikan hasanah tafsir yang sudah ada terhadap ayat-ayat Al-Quran yang dikaji berdasarkan referensi kitab-kitab tafsir dan lain sebagainya, dan tafsir kontekstualnya oleh Mbah Nun. Itu bertahun-tahun sampai terakhir juga, sampai saat ini juga masih berlangsung. Dan banyak hal yang lahir dari concern beliau, diantaranya adalah yang belum lama ini teman-teman sudah bisa nikmati semua, tafsir Al-Quran Tadabbur Ma'iyah Padang Bulan itu lahir dari inisiatif beliau juga. Dan malam hari ini teman-teman rumah Ma'iyah Al-Manhal itu akan sharing terutama satu metode baru yang dilahirkan oleh Mbah Fuad, metode belajar membaca Al-Quran. Itu dikenal dengan metode Manhal. Nah, bagaimana metode ini? Kita minta Cak Dil terlebih dahulu memberikan pengantar gitu ya. Nanti setelah itu baru teman-teman yang lain. Monggo Cak Dil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sangat bahagia sekali bisa bertemu malam hari ini, bisa hadir hari ini di Mojopat Syafaat setelah berapa tahun ya, saya enggak? Sudah lama. Ya, sudah 3 tahun mungkin ya tidak hadir di sini. Dan luar biasa kami masih menyaksikan semangat ya dan hero yang luar biasa dari jamaah di sini di Mojopat Syafaat sini ya. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Hilmi, sedikit pengantar saya, barangkali Mbak Nun ingin. Jadi nanti Mas Maul dan teman-teman. Jadi saya teruskan. Jadi seperti diceritakan oleh Mas Hilmi tadi, di Malang memang ada yang kita sebut ya, yang baru-baru diresmikan beberapa bulan yang lalu, namanya Rumah Ma'iyah Al-Manhal, yang di situ banyak yang digodok ya. Jadi mulai dari setiap malam minggu gini itu ada forum di sana bicara tentang kepengasuhan misalnya. Itu setiap malam minggu ada rembukan orang-orang udoroso, masalah kepengasuhan, masalah hubungan suami istri, masalah dengan anak, masalah mbah dengan cucu, kan problemnya banyak sekali. Itu setiap malam minggu kumpul teman-teman di Ma'iyah, di rumah Al-Manhal itu, khusus bicara kepengasuhan misalnya. Kemudian setiap tanggal apa bicara tentang tadaburan. Jadi yang meneruskan tafsir mushaf Al-Quran yang sudah diceritakan Mas Hilmi tadi, kita juga begitu sebulan sekali pas wetone Jabuat kumpul di sana untuk tadaburan, mencari ayat apa, kemudian semuanya mengungkapkan pengalaman yang dialami dengan ayat tadi ya, di ayat tadi itu setiap sak wetonan setiap. Kemudian yang rutin Ma'iyan di Malang yang sekarang juga difokuskan di Al-Manhal, dan itu umurnya sudah bertahun-tahun ya, sudah 10 tahun kira-kira. Itu setiap malam Rebo Legi ya. Makanya namanya forumnya, kalau di sini mau coba syafaat di Malang itu namanya religi. Religi, Rebo Legi. Malam Rebo Legi, setiap malam Rebo Legi kumpul itu anak-anak muda di sana, diskusi tentang satu tema, mungkin dari pemikirannya Mbah Nun, mungkin dari yang lainnya kan gitu. Jadi macam-macam. Nah, salah satu yang kemudian kita matangkan adalah ini, pematangan metode pembelajaran Al-Qur'an yang kita sebut Al-Manhal itu ya, Al-Manhal. Nah, saya ingin memberikan gambaran sekilas saja bahwa sebenarnya kita yang sekarang kan kita sudah kenal banyak metode, ada Iqra, ada Umi, ada Al-Barqi, ada segala macam gitu ya. Lah apa meneh kok cek gawe Al-Manhal kan gitu ya. Ya mungkin ini sebenarnya kita ingin melengkapi aja, karena setiap metode pasti ada keterbatasannya, ada kekurangannya kan itu. Yang pasti adalah metode Al-Manhal ini insya Allah dia bisa menyentuh semua lapisan masyarakat. Mulai dari ibu-ibu di desa yang mau belajar Iqra juga kabotan gitu kan, merasa sak menukan dele kan itu. Pakai metode yang lain juga tidak mudah, apalagi mereka yang metode lain biasanya digunakan di sekolah untuk anak-anak. Nah, sing ramut wong-wong tuwek itu siapa? Nah, metode ini insya Allah itu salah satunya ya. Tapi juga sama juga yang di sini akan kita terapkan untuk di TKIT ini, insya Allah mulai semester depan akan menggunakan ini, karena ada hal-hal yang berbeda dengan yang lain. Kemudian kalau tadi Pak Mus memberikan rumus yang luar biasa bagus, dalam setiap metode itu ada tiga hal. Jadi menyenangkan, metode pendidikan ya, menyenangkan, terus menyegarkan, dan mencerdaskan. Dan dia menemukan di sini. Jadi bagaimana setiap pembelajaran harus melalui tiga itu. Harus menyenangkan dulu, kalau belum belajar terus wis tegang, wis gak seneng, ya wis sudah sulit kan itu. Kemudian setelah senang dia merasa segar. Merasa ini. Nah, setelah itu mencerdaskan ya. Jadi minimal tidak tiga itu, dan akan dicoba oleh metode Al-Manhal dan sudah diuji coba, dan nanti akan diceritakan oleh teman-teman ya. Karena di sini misalnya kenapa yang lain kita minta maju, ini sekaligus nanti semacam testimoni. Di antaranya ada yang mualaf ini. ada yang mualaf meskipun sudah sejak tahun 2014 tapi gak iso moco blas. Tapi begitu bertemu di Al-Manhal, dia menemukan kegembiraan baru, penyegaran baru dan luar biasa sekarang. Meskipun ya belum tentu aja karena masih berapa bulan ya, tapi dia sudah menemukan itu gitu. Jadi macam-macam yang belajar awal di Al-Manhal ini, ada yang marbot masjid, ada yang tukang ojek, ada yang mahasiswa, macam-macam, dan mereka merasa menemukan iki sing tak golei. Mudah-mudahan metode yang kita lakukan bisa seperti itu, dan bisa teman-teman semua jamaah di sini insya Allah nanti gimana bisa ikut menyebarkan sehingga orang bergembira mengenal Al-Quran, bergembira dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu bukan bahasa Arab sebenarnya tapi bahasa Allah untuk menurut Cak Nun kan itu. Bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Allah untuk berbicara dengan manusia. Ya, jadi tidak sederhana dia bahasa Arab, tidak, lebih dari itu. Nah, kita akan mencoba itu. Ya, itulah jadi sekilas ya tentang pembelajaran. Kalau tentang metode yang lain, ya monggo yang seperti apa silakan. Tapi kita ingin mengisi tadi, mengisi karena masih banyak sampai sekarang ini orang-orang saya jadi doatin aku kepingin, aku ya kepingin iso ngaji, tapi ya opo belajar nang sopo kan gitu. Belajar ke ikut di masjid juga wis pinter-pinter ya kan, dan sebagainya banyak. Jadi macam-macam daerah itu banyak, termasuk orang-orang yang wis kadung sekolah dhuwur-dhuwur nek dikon belajar iku isin kan gitu. Nah insyaallah dengan metode ini akan dilakukan tadi itu dengan kunci menyenangkan, menyegarkan dan mencerdaskan, insyaallah seperti itu ya. Itu jadi pengantar dari saya tentang metode pembelajaran bahasa Al-Quran Al-Manhal ya, Al-Manhal yang disusun oleh Bapak Fuad Effendi atau Cak Fuad ya, kakak kami yang pertama itu ya. Itu saya rasa dari saya langsung ke Maul ya. Boleh? Ya. Saya serahkan langsung Maul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sak derenge salam takdim kula saking dulur-dulur santri metode Manhal, santrinipun Mbah Fuad. Salam takdim kula kangge Mbah Nun, kangge Mbah Dil dan seluruh marjak makiyah. Saya minta teman-teman juga turut mendoakan Mbah Fuad yang hari ini masih belum bisa membersamai kita secara fisik. Saya minta teman-teman untuk kirim Fatihahnya untuk Mbah Fuad nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Matur nuwun. Alhamdulillah. Secara singkat akan saya sampaikan sebagai pengenalan, metode Manhal ini adalah metode yang disusun oleh Mbah Fuad yang sebelumnya dalam secara historis metode ini berasal dari metode yang dikembangkan oleh Cak Nur Kholis Majid untuk anaknya belajar Al-Quran. Kesulitan yang ditemui waktu itu ketika belajar Al-Quran, metode-metode yang sudah lumrah di masyarakat, sudah mainstream di masyarakat, kok gak iso-iso, kok abot, kok angel belajari. Kemudian Cak Nur berinisiatif untuk membuat satu metode. Nah dari metode itulah kemudian Mbah Fuad menyempurnakan. Saya mengutip Mbah Fuad nggih. Disempurnakan kemudian jadilah empat jilid ini metode Manhal niki nggih. Nah secara umum karakteristik metode Manhal dalam perspektif metodologi pembelajaran baca dan tulis Al-Quran itu kurang lebih ada dua perspektif, ada dua torikoh. Yang pertama kata Mbah Fuad ada metode bunyi, torikohnya torikoh sautiyah. Yang kedua torikoh abjadiyah, simbol, pengenalan huruf dan sebagainya. Nah, metode Manhal adalah metode yang mengadopsi dua torikoh itu. Jadi bukan hanya mengenalkan langsung Al-Quran, belajari mulai awal langsung di kongkon apa, diminta untuk bernada ketika ngaji Al-Quran, belajar A, I, U, An dan seterusnya, enggak langsung di kongkon nada, tapi juga sekaligus dikenalkan dengan simbol, huruf V, alif itu simbolnya ya apa? Alif kuwi ngadeg, lek ba iku ya apa? koyo lengser dan sebagainya. Ngoten. Di jilid 1 itu diterangkan soal itu, dan juga di metode mandal ini yang paling menarik, yang mungkin nanti bisa disambung sama teman-teman peserta metode mandal niki, Mbah Nun niki saking santri-santri metode mandal. Bantungane mugi istiqomah. Terus doyo, amin. Yang keistimewaannya adalah di metode mandal ini, setelah peserta didik dikenalkan dengan huruf alif ba ta a i u ba bi bu ta ti tu dengan ketukan yang pas, itu langsung diminta untuk latihan menulis. Kalau dalam pepatah bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh, ilmu itu bagai binatang buruan, maka ikatlah dengan pernikahan, ikatan, tulisan, ikatlah dengan tulisan. Cara mengikat ilmu ingatan bahwa A itu, alif itu hurufnya seperti tiang, ba itu hurufnya seperti lengser, ta itu titiknya dua di atas, adalah dengan menulis. Makanya Mbak Fuad langsung menambahkan latihan menulis di setiap darasnya, di setiap babnya. Ngoten, saya enggak mau panjang-panjang, nanti biar dieksplorasi sama testimoni teman-teman semuanya. Matur nuwun, saking kulo langsung kulo lanjut teng Mas Awan, Mas Bintang, kali Mbak Novia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak nerdik ini, selama ini saya sama Mbak Nun itu cuma lihat YouTube, baca buku-bukunya, jadi kayak cuma diawang-awang aja, dan saat ini saya sepanggung dengan beliau, jadi agak gimana gitu rasanya. Alhamdulillah sekali, mungkin kalau anu pengin sujud syukur saya sebetulnya. Tetapi mungkin karena di sini pembahasannya adalah tentang almanhal, mungkin saya yang dikatakan Mbah Dil tadi berlatar belakang ngarbot seperti itu. Jadi tadi juga sempat sharing juga dengan para ustazah di KBTK ini bahwa ternyata punya keresahan yang sama. Jadi teman-teman kalau melihat adik-adik kita saat ini yang belajar tentang, termasuk di tempat saya mengabdi sebagai marbot itu, jadi saya tanpa mendiskreditkan salah satu metode ya, ini hanya asumsi pribadi saya. Jadi ada sebuah keresahan dalam diri saya bahwa adik-adik ini mereka dicetak menjadi sesuatu yang semuanya harus sama persis, harus seragam. Jadi ketika ada sesuatu yang berbeda, itu salah, seperti itu. Jadi kalau jenengan lihat adik-adik kita yang belajar saat ini menggunakan lagu seperti itu, ketika bertemu dengan temannya, dan ternyata bukan dari tempat mengaji yang sama, dan pakai nada yang berbeda, mereka langsung, itu salah, kayak gitu. Bayangkan adik-adik ini nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi menjadi seperti apa. Karena kalau di zaman saya, zaman kecil saya, itu mungkin guyonannya, kita anggap guyonan ya, itu hanya sekedar NU Muhammadiyah kayak gitu. Kalau pas traweh, lapo traweh itu gak sesuai sunnah 21 rokaat. NU jawab, lah kowe piye mosok traweh diskonan sama wolung rok. Nah, hanya sebatas itu. Nah, tapi nanti ketika kita melihat adik-adik kita yang saat ini, suatu saat mungkin nanti akan saling menyalahkan atau na'udzubillah ya, saling mengkafirkan hanya gara-gara nada baca Al-Qur'annya berbeda. Nah, jadi ketika saya dengan keresahan itu, terus kemudian gak sengaja juga main ke Almanhal dan menemukan sebuah metode ngaji, ini ada ngaji kayak gitu. Karena saya sebetulnya memang sudah ngaji, cuma dulu waktu saya masih kecil, saya alumni Iqra seperti itu. Jadi ngajinya masih di kampung, ngaji tiap, yes, seperti anak-anak kampung zaman awal 90-an lah. Jadi ngajinya habis maghrib, pulang dari main bola, kayak gitu ngaji, baru pulang sampai malam, kayak gitu. Nah, dari metode Iqra ini, saya tahun ketiga baru menginjak Al-Quran. Bayangkan ketika saat ini teman-teman semuanya remaja yang mereka enggak bisa baca Al-Qur'an tapi pengin baca Al-Qur'an cepat. Dikasih tawaran rong tahun baru oleh maca Qur'an kayak gitu. Mungkin akan menjadi sebuah momok tersendiri kan, tertrigger sama waktu yang lama yang harus ditempuh seperti itu. Nah, mungkin ini cerita pribadi jadi masih belum testimoni ya. Testimoni saya ini baru menginjak testimoni. Jadi di Almanhal ini menurut saya adalah sebuah metode yang tingkat fleksibilitas dan efektivitasnya sangat tinggi. Kalau dengan komparasi gaya saya mengaji dulu kayak gitu. Loh, ternyata ada cara kita mengaji yang fleksibel, terus cepat, terus kita ada giroh, ada keinginan untuk mengaji itu kayak gitu. Jadi kalau di teman-teman Almanhal itu kita ngajinya itu nanti teman-teman bisa lihat di yang jilid pertama itu kita yang kita baca aksara Arab, tetapi bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa yang familiar kita temui. Nah, nanti juga di sana ada latihan menulis. Kita itu dituntut untuk menulis sebuah kata-kata dalam bahasa sehari-hari kita, boleh bahasa Jawa, boleh bahasa Indonesia, menggunakan aksara Arab. Jadi menurut saya ini sesuatu yang sangat luar biasa ketika kita akhirnya, loh ternyata iki iso di Arab nih kayak gitu. Jadi kita kayak dulu nggak kepikir kita mau bikin batu bata kayak gitu. Loh iso di Arab nih tiba-tiba kayak gitu. Jadi hal-hal baru yang akhirnya memantik, akhirnya ada apa? Mungkin bahasa-bahasa slang yang kita akhirnya kita tuliskan dengan bahasa Arab. Terus kemudian teman-teman menyeletuk itu pakai shot apa pakai shin, nah, kayak gitu. Dari bahasa-bahasa slang seperti itu muncul, oh iya, kalau misalkan dia pakai dal yang kol-kolah mendal itu lebih mantap. Nah, seperti itu. Mantapnya pakai ba. Jadi mantap, Bu. Nah, sampai hal-hal seperti itu jadi kita ngajinya juga terasa menyenangkan seperti kata Mbak Dil tadi, menyenangkan terus menyegarkan dan mungkin salah satu yang menjadi poin utamanya adalah pengajar kami, mungkin seperti itu. Karena menurut saya sebagus apapun sebuah pelajaran tidak akan menghasilkan sebuah ajaran yang bagus bila pengajarnya tidak mumpuni seperti itu. Dan alhamdulillah pengajar kami Gus Maul di sini beliau, jadi beliau bisa merangkul kami yang dari bermacam-macam latar belakang. Jadi ada yang latar belakang mualaf, tukang ojek, tukang proyek, marbot, dan lain sebagainya. Bahkan ada mantan preman seperti itu. Kita bisa belajar sama-sama dengan kondisi yang kondusif seperti itu. Jadi mungkin testimoni saya mungkin hanya seperti itu. Teman-teman mungkin akan mengalami sendiri. Ada hal-hal baru dan hal menarik ketika kita belajar tentang membaca dan menulis Al-Quran. Mungkin seperti itu untuk kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bintang. Saya salah satu santri dari metode Almanhal. Kebetulan seperti yang disebutkan oleh Mbak Dil, saya merupakan mahasiswa dari pendidikan bahasa Arab UM yang notabene dulu marja kita Mbah Fuad itu adalah salah satu dosen. Beliau mengabdi di prodi saya. Jadi beliau juga guru saya secara di kampus. Nah, secara teori dan sudah dibuktikan bahwasanya pendekatan yang digunakan dalam ini teori karakteristik metode Almanhal menggunakan metode pendekatan menggunakan bahasa ibu dan bahasa asing. Jadi secara abjad itu di jilid 1 dan jilid 2 itu hurufnya bahasa Arab, tetapi bahasanya bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Nah, karena kata-kata dan kalimat tersebut sudah familiar di kehidupan kita, jadi itu lebih mudah untuk kita pahami. Nah, kemudian yang ditekankan dalam metode Almanhal adalah fleksibilitas dan kebebasan lah, nggak terpaku pada nada kayak gitu. Kemudian yang penting benar panjang pendeknya, yang pendek ya daripada pendek, yang nggak dipanjang-panjangkan seperti itu. Nah, berbeda dengan beberapa metode yang lain, tanpa mengurangi rasa hormat pada metode yang lain ya, yaitu tadi yang seperti yang sudah disebutkan. Kalau dari pemahaman saya itu ketika seorang santri membaca dengan atau menghafal menggunakan nada, ketika nadanya miss atau lupa itu otomatis ayatnya juga lupa. Itu berlaku di teman-teman saya yang beberapa menghafal Quran itu gitu. Jadi ketika nadanya miss ayatnya lupa, atau seringkali itu terjadi fenomena ayatnya mencolot-mencolot dari Yasin Muro ke Juz 30, terus kemudian dari surat satu ke surat yang lain, kan ayat-ayat di Al-Quran banyak yang mirip seperti itu. Nah, itu insya Allah bisa dibenahi dalam metode Al-Hal ini. Dan ya, saya sangat bersyukur dengan adanya metode ini. Semoga ini menjadi amal jariah bagi merja kita Mbah Fuad dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia dari Malang. Saya langsung masuk ke testimoni. Sebelumnya saya dulu pernah mengaji waktu TK sampai kelas 6 SD. Setelah saya khatam, saya gak ngaji. Kebetulan tahun 2018 di kampung saya itu kan setiap tanggal 16 Agustus selalu ada dibaan. Terus saya sama ibu-ibu yang lain tuh disuruh baca. Tapi saya bacanya pletot-pletot, gak jelas gitu. Akhirnya sama ibu saya langsung ditablek. Plak, arek oleh kemenye etok ora iso ngaji. Digitu kan sama ibu saya. Dari situ saya kerentek pengen ngaji, tapi bingung cari ngaduh. Umur sakmene ngaji nang ndi? Mosok ngaji bareng arek cilik-cilik, balene mulai abata gitu kan malu. Setelah 5 tahun saya baru ikut, baru ketemu ini waktu ada pengajian di Almanhal untuk mendoakan para korban Kanjuruhan. Di sana diumumkan jika Almanhal ini ada beberapa acara, kegiatan seperti religi, terus ada mengaji baca tulis Al-Quran ini. Akhirnya saya coba ikut. Tapi sebelum ikut, saya itu ragu-ragu. Karena saya waktu SMK pernah ngaji di tempatnya, ya sama, remaja-remaja seperti saya. Tapi saya dilabrak sama mbak-mbak yang senior. Dikatain ini, jadi saya nggak ngaji lagi. Nah, saya bingung cari tempat mengaji, di mana tempat itu nggak ada intimidasi. Supaya saya nyaman untuk mengaji. Terus yang ketiga, yang bikin saya kerentek mau mengaji lagi, saya ikut sinau bareng kesana kesini, keluar kota, gak di Malang aja. Tapi kalau saya gak bisa ngaji itu sama aja kayak saya bangun bangunan tinggi, tapi pondasinya kosong. Jadi kayak tong kosong nyaring bunyinya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman rumah Ma'iyah Al-Manhal yang sudah sharing memperkenalkan kepada kita metode belajar membaca Al-Quran yang disebut dengan metode Manhal, yang nama ini dinisbatkan kepada nama rumah Ma'iyah Al-Manhal. Al-Manhal itu artinya mata air, dan alhamdulillah memang menjadi mata air lahir Mushaf Tadabur Ma'iyah Padang Bulan. Dan barusan kita bersama-sama menyimak sekilas ya perkenalan tentang metode baca Al-Quran Al-Manhal dengan kriteria atau karakteristiknya maupun di dalam orang yang akan bisa memanfaatkan metode ini cukup ragam, artinya tidak segmented gitu ya. Dan saya berharap nanti dalam sesi dialog nanti bisa di sampaikan secara lebih banyak lagi hal-hal yang sifatnya teknis, informatif. Misalnya di tahap awal ini nanti ada 4 jilid, dan nanti kalau kita belajar ini kira-kira standarnya mungkin 5 bulan lah, kira-kira itu bisa gitu. Nah, tapi saya ingin menarik satu hal yang menarik. Ini mengingatkan kita kepada apa yang disampaikan oleh Mbah Nun mengenai Al-Quran, yaitu Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dan manusia di sini itu ya every manusia, setiap manusia. Jadi backgroundnya apapun, dia terpelajar atau tidak, semua berhak untuk dekat dengan Al-Quran, mendapat petunjuk kepada Al-Quran. Dan ketika teman-teman tadi itu menyampaikan metode manhal ini, saya terbayang bahwa ini adalah salah satu metode yang sesungguhnya membantu mendekatkan atau merealisasi hudal linnasnya yang tadi itu dari sudut metode membaca Al-Quran. Meskipun untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran itu mungkin orang bisa tersentuh dengan lagunya, dengan lantunannya, tapi juga besar apa namanya itu kansnya apabila kita juga mengalami dengan membaca Al-Quran itu sendiri. Dan dalam hal ini saya secara pribadi melihat ini dari mata air Al-Manhal lahir metode yang insya Allah nanti mendekatkan siapapun. Tadi sudah diberi contoh ya, background mau anak-anak, mau orang tua dan lain sebagainya, ini nanti bisa memanfaatkan metode ini dalam konteks tadabur Ma'iyah Al-Quran ini. Saya melihat seperti itu. Nah, saya ingin selanjutnya mohon Mbah Nun untuk memberikan respon atas teman-teman tadi yang sudah menyampaikan metode Al-Manhal ini, sekaligus juga menyapa teman-teman semua. Kami persilakan Mbah Nun. Saya selama beraimu kabeh. Iki wis pinter-pinter apa ora mudeng babar pisan. Sing ndi iki? Kita acak saja sing wis lancar maca Quran angkat tangan. Alhamdulillah. Minoritas ya. Ji. Lah kowe mau gaya lemu ndelok, lemu ngrungokke koyo yoyo jebul. Jebul pekok ya to. Jadi teman-teman sekalian, itu pertama. Jadi saya kira ini harus kita perbanyak. Saya minta kepada Zaki atau Progres untuk merundingkan penggandaan dan pencetakan sedemikian rupa, nanti tak ewangi duitnya, tak rampoke ning mboning dinggo gitu ya. Itu pertama. Nomor dua, sebenarnya saya ingin ada presentasi yang mengkomparasikan. Jadi kita bukan mengkritik metode lain, tapi kita mengkomparasikan bedanya nek ikro ngene, nek turutan ngene, sapi turute itu dikomparasikan secara objektif saja, tidak karena mengkritik atau melihat kekurangan pihak lain, ndak. Tapi kan kudu ana komparasi. Kamu ndak tahu jambu kalau kamu tidak bisa membedakan dengan pelem, kan gitu kan. Hidup itu komparatif selalu. Kamu ndak ngerti siang kalau kamu ndak ngerti malam. Kamu ndak ngerti cahaya kalau kamu ndak ngerti kegelapan, kan gitu ya. Kon lanang wedok ya ana bedane. Kowe kudu ngerti bedane terutama sebelah ngendi. Itu harus diperjelas. Makanya nikah. Jangan nguyah-nguyuh wae. Dartur-dartur doae, nggae angka 8 ndek wit-witan. Supaya tahu persis oh bedane lanang karo wedok iki ngene gitu. Nah. Nanti ilmunya akan sampai meningkat sampai tinggi, bahwa misalnya negara kita ini nek ndelok perilaku dan karakternya pemerintah dan kita bangsa Indonesia ini, iki lanang ta wedok? Nah, itu tolong, itu ilmu agak lumayan itu dicari. Misalnya sekarang, dulu kan ada produser musik, terus ada album, saya kan bebas semuanya di online gitu ya. Nah, terus nanti yang dianggap sukses adalah yang followernya atau yang subscribernya terbanyak. Sekarang saya tanya misalnya Tulus. Tulus iku lanang ta wedok? Ngerti to lagune Tulus? Kuwi lanang apa wedok? Maksud saya nek wonge lanang, suarane lanang, tapi karakter lagunya lanang apa wedok? Ayo. Itu maksud saya. Jadi Anda itu saiki ki ndi sing wong lanang ndi iki? Negara kita diperkosa aja terus itu. Gitu kan, terus mesti diperkosa sampai tahun depan kita stres sendiri gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau bisa nanti ada di antara Anda yang coba bisik-bisik di antara Anda mengkomparasikan bedanya Al-Manhal karo liyane ku apa. Enggak, bukan ngenyek, bukan mengkritik, pokoknya objektifnya kayak gini. Karena saya pribadi kan belum pernah belajar ini, karena saya sudah umur 70 baru ini ada. Jadi kan modal tuh aku kan. Jadi dulu saya belajar itu metodenya turutan, corong deso. Nah, turutan itu beda sama sekali. Jadi faktornya bisa banyak sekali kita sebut ya. Saya dulu bisa ngaji janjane orang-orang mergo metode apapun, pembiasaan saja. Pembiasaan lewat turutan itu. Sebab kalau nek aku mari ngunung-ngunung ana ikra, ngono aku bingung. Kok abatasai piro? Orang sekarang enggak ngerti beda antara huruf dengan aksara. Gitu ya. Hono coroko itu bukan H N JRK, Hono Coroko, ahli bata, itu ahli bata bukan abata, bukan bukan abata. Jadi nek abata ahli flamime mau cari alama alama endasmu. Ya. Ya, ini bukan soal mengkritik, ini soal beda antara huruf dengan aksara. Kalau Jawa dan Arab itu aksara. Ya, sejak awal sudah aksara, jadi sudah hidup. Satu kata sudah, satu huruf sudah hidup gitu ya. Beda dengan kalau huruf kan kudu ana apa jenenge huruf vokal baru dia berbunyi ba ta kan gitu. Tapi kalau kalau Hono Coroko sama Alif Bata kan sudah hidup sejak sejak huruf dia sudah hidup. Alif, alif rek itu a. Nah, kalau tidak dibiasakan sejak awal beda antara A dengan Alif itu kan nanti kita lama-lama bingung sendiri gitu kan. Terus, jadi soal metodenya tolong nanti dikomparasikan gitu ya. Apa yang menyebabkan almanhal menurut Anda kok agak lebih menyenangkan apa memang? Menyegarkan. Jadi gue sing stres gue Bali tuku iki, kok woco terus guyang guyu dhewe, terus isuk tangi gendeng. Ya. Oke, nomor tiga. Sejak kita niat mempelajari ini itu sudah langsung disenangi Allah. Sebab kita punya pendapat bahwa di Ma'iyah ini kalau kita di Ma'iyah kan itu Quran itu bukan bahasa Arab dul, bahasanya Allah kepadamu. Memang menggunakan teknis bahasa Arab, tapi yang ngomong Allah. Beda nek karo wong Arab. Wong Arab ini menang Argentina pisan bar kuwi jembret kok. Engko bengi Maroko iki arep menang apa kalah karo Kroasia ya ora ngerti ya to. Jadi memang itu bahasa Arab secara teknis, tapi secara silaturahmi alam semesta dan kehidupan itu bahasanya Allah. Jadi misalnya nek ana cah balita ngomong dancuk kan beda nek karo wong Helmi ngomong dancuk, nek Helmi ngomong dancuk karo aku beda kok. Nek aku ngomong dancuk itu kan kemesraan saya. Nek Helmi kan wah Helmi kok cangkemi iso kaya ngono-ngono to. Jadi ngerti bedanya ya. Orang miso sama orang miso kan tergantung subjeknya juga, betul enggak? Jadi ini subjeknya Allah. Jadi kalau Anda mempelajari ini, niatnya itu niat untuk supaya Anda sambung dengan dawuhnya Allah, sambung dengan perintahnya Allah, dengan tuntunannya Allah kan gitu. Jadi bukan Anda mempelajari bahasa Arab. Memang salah satu efeknya adalah Anda menjadi bisa bahasa Arab. Tapi itu dia cuman apa namanya customnya. Kalau defaultnya itu Anda mempelajari pilihan Allah untuk berkomunikasi kepada hamba-hambanya kan. Jadi nomor satu sudah dapat kesadaran itu sejak awal kamu sudah dapat pahala. Allah sudah senang sama kamu. Di kue misalnya ndelok bojo ra entuk-entuk terus maca almanhal. Entuk bojo. Apa sebabe? Lho hubungane apa almanhal karo bojo? Lho Gusti Allah seneng kok kowe maca almanhal iki. Terus kowe dikai bojo. Nek kowe golek dhewe mesti ora iso. Ora iso. Mesti kleru-kleru sok, kleru wedhus sok, kleru. Gitu ya. Ngerti ya Mas ya. Jadi yang nomor tiga adalah bahwa sejak awal kita menyadari bahwa Al-Qur'an itu bahasanya Allah meskipun dia menggunakan bahasa Arab, kata-kata teknis Arab, tapi yang ngomong Allah dan seluruh orang Arab tidak mengerti alif lam mim itu apa. Kalau Al-Quran itu bahasa Arab, berarti orang Arab ngerti alif lam mim itu apa. Kan tidak ada yang tahu, satu pun ulama sebesar Imam Syafi'i dan semua ulama-ulama besar selama 15 abad tidak ngerti alif lam mim itu apa. Di Ma'iyah itu gampang. Sakarepmu. Kamu maknai semau-mau asal menghasilkan kebaikan hidupmu kan gitu kan. Itu baru di Ma'iyah ada klausul seperti itu. Kalau Anda ngomong akademis, epistemologis, alif lam mim tidak ada artinya. Maka semua tafsir menyebut hanya Allah yang tahu. Terus nak diuber, untuk apa Allah itu ngasih alif lam mim yang hanya dia yang tahu, manusia tidak tahu? Untuk apa komunikasi sesuatu kepada pihak yang toh tidak akan pernah paham? Maka jawabannya cuma di Ma'iyah itu. Makanya ada temannya Pak Muzamil almarhum dulu yang berkelahi lawan Brimob itu menang. Terus ditanya Pak Muzamil, kamu kok berani sama Brimob? Saya pakai jurus alif lam mim saya. Apa? Alif lam mim itu pokoknya ini kata-kata Allah, ini huruf dari Allah, tak terapkan dalam diri saya, pokoknya aku mantep mergo nganggo Gusti Allah, terus aku kuat, terus aku cerdas, kan gitu kan. Jadi itu kan yang namanya pembelajaran itu tidak hanya ilmu dan intelektualitas, pembelajaran itu rasa juga, naluri juga, sel-selmu juga ikut belajar semua. Nah itulah bedanya Ma'iyah dengan pembelajaran yang selama ini ada selama sampai abad 21 ini gitu ya. Jadi sekali lagi yang nomor tiga adalah bahwa Anda niati ini untuk membuktikan cintamu kepada Allah dan Anda ingin mengerti dawuhnya Allah gitu ya. Oke. Nomor empat, nanti kita kalau bisa dialog gitu, tapi kita sekarang sudah langsung ajur-ajur dan dialog bareng Kiai Kanjeng ya. Nah gini, saya dulu itu iso ngaji, dan saya itu waktu balita itu saya sudah kiroah saya, meskipun saya kira iso ya, saya kira jembret suaranya ini ya, gara-gara Kiai Kanjeng. saya dulu kori keliling dari masjid ke masjid, saya kira, itu balita saya, masih umur 3-4 tahun itu. Itu pun saya mempelajari, saya berkenalan dengan huruf Al-Quran dan lagu-lagu Al-Quran itu setelah saya ketemu sama Gus Ud. Gus Ud itu seorang waliullah almarhum sekarang ya, dulu di Sidoarjo, makamnya di Pagerwojo, desanya di Gedung Cangkring. Terus beliau diutus ke Jombang untuk menjaga anak turunnya Syekh Sayyid Sulaiman. Disitulah saya berkenalan sama Gus Ud, dan saya karena Gus Ud itu aku cilik, cuma 10 tahun, 10 tahun diajak nanggung Gus Ud, aku pokoknya karo dek aku duding-dudingan sampean ini kurang ajar, dianjuk sampean itu pokoknya aku ya arek cilik ngawur aja kaplok, terus didoni cuh didoni aku Melayu, terus aku balik mana tak idoni cuh anggitmu kondok tak iseng idoni, aku yang iseng idoni pokoknya aku, saya kerengan terus sama Gus Ud itu, saya berkelahi terus, tapi itu kemesraan aslinya ternyata, karena pulang dari tempat Gus Ud, saya langsung bilang, Bu, mbok kula nyuwun turutan, sampean tuku akan turutan. Saya mulai belajar ngaji setelah saya pulang dari Gus Ud. Kapan lagi, tahun berikutnya saya di Gus Ud lagi, gelut meneh, ubur-uburan di pasar bareng, Mas. Yo. Pulang terus aku gelem sekolah, Mas. Jadi saya itu gelem sekolah itu, nek ora mergo Gus Ud, ora gelem sekolah. Itu pun saya batalkan sendiri, aku ora tamat SD, karena saya berkelahi sama guru, gurunya tak uyui. Lebih aku telat sidik dihukum kon ngadek ndek ndukur bangku. Hukumannya tidak jangkep. Hukuman kan harus antisipasi terhadap segala kemungkinannya. Nek muridmu kok dalen ndukur bangku ngadek iku nek dhek kudu ngoyo terus piye? Kan kudu atur. Lah aku ngadek terus sekian menit aku kudu ngoyo. Terus kan enggak ada aturannya, ngoyo aku. Langsung ngoyo ngono ae jadi lapot, tak buka kan katokan. Turun ini. Akhirnya saya berkelahi sama guru, di gontor itu tak telorong dasi Mas. Guru itu tak telor, tak pelayoni, terus kayak main bola itu, kaki kiri diangkat dulu, terus baru kaki kanan set, nang dasi, ikut dasi guru Mas. Ya apa katanya, ngunu katanya aku sekolah ya gak mungkin lah. Jadi saya itu orang yang gagal pendidikan. Tidak mungkin saya itu jadi sarjana. Maka jadilah Ma'iyah ini, aku biyen tamat gontor, aku dadi mantune Pak Kiai Zarkasi, ora ketemu kowe. Nek aku sarjana, aku dosen utawa dekan utawa rektor, ora ketemu kowe ya toh. Dadi saya itu sama Allah dibimbing, jadi nasib itu jangan dikhawatirkan. Jangan pernah khawatir nasibmu termasuk anakmu juga. Adalah, yang penting kamu berbuat baik, melakukan segala sesuatu sebaik-baiknya sebagaimana bimbingan Allah, nanti nasibnya Allah yang menentukan, jangan khawatir. Wong aku iki ora sekolah sama sekali, tidak memenuhi syarat apapun saja gitu loh. Mulanya aku ini kan menjadi lama makin tidak ada. Ma'iyah ini difahami oleh Indonesia, oleh umat Islam, oleh pemerintah, oleh siapapun sebagai pengajian toh. Aku takon ini pengajian buat itu. Ini pengajian toh. Heh? Ono ngopi bareng, ono sinau bareng, ono mimbar bebas cocok ora? Cocok toh, forum rakyat cocok ora. Apa di sini harus umat Islam toh? Ora toh? Meskipun banyak ada selawatannya, tapi kan ini bukan pengajian. Jadi aku swedi aku di warung, cak ini dari pengajian di mana? Pengajian dasmu ngono. Aku ora tahu pengajian, aku duduk ustad. Maka saya enggak mau jadi ustad karena saya saya tidak sependapat dengan cara orang Islam mengelola segala sesuatu itu gitu loh. Caranya pemerintah, caranya umat Islam, caranya bangsa Indonesia dan umat manusia sedunia itu saya banyak tidak cocok. Maka saya tidak dikenal. Nek wong toko Islam menganggap saya seniman toh, penyair kae, gitu kan. Terus nek penyair nganggap aku iki ustaz. Mutar toh iki. Gitu. Terus pemerintah juga kadang-kadang nganggap aku penyair, kadang-kadang nganggap aku kiai. Terus kiai ini dhewe nganggap saya seniman atau penyair, kan bingung toh mereka. Dan sing bingung mereka lama-lama saya yang bingung. Gitu. Jadi karena saya tidak terkategorikan dimanapun, karena saya pakai Islam. Rasulullah itu bukan nabinya umat Islam, betul enggak? Jadi selama ini, sekarang kan seluruh dunia itu kan mikirin ini, Nabi Muhammad kaum muslimin, Nabi Musa Yahudi, Nabi Isa Kristen, Buddha Gautama Buddha, kan, toh? Terus Imam Samudra, itu kan ya, kan gitu. Sedunia, seluruh dunia berpikir seperti itu, betul enggak? Betul. Maka seniman Jogja sama saya dianggap saya ini tokoh agama Islam. Padahal Mak Yanus kaya ngene iki lho. Sak mirel-mirel tak tokke, sak wildo-wildone ra masalah gitu. Kuwi macam kuwi ning kene katokan ra masalah. Sedemikian rupa liberalnya, sedemikian rupa merdekanya di Mak Yanus itu tetap saja dianggap pengajian. Asu bajingan. Nyun sewu ya. Nek pengajian masuk ana wong ngomong asu bajingan. Nah, itu kan gitu. Jadi teman sekalian, jadi seluruh dunia kayak gitu, maka ini serius, nanti akan jadi tema serius bahwa maka Anda di Makiyah tidak boleh berpikir firqoh. Karena Allah mengatakan yahel wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Berpeganglah pada tali Allah bareng-bareng. Dan jangan bikin firqoh-firqoh, bukan jangan bercerai-berai. Kalau bercerai-berai itu baik, bisa baik. Tanganmu kalau cangkemmu sambung ora. Apa terus bersatu, cangkemmu bersatu, dijahit. Nggak, jadi suami istri aja kalau berpelukan itu berapa persen yang nempel? Ada 20%? Nggak ada toh. Jadi jangan salah sangka terhadap kata utuh dan persatuan. Cerai berai itu tidak apa-apa loh. Saya nek neban dadi siji karo setir piye? Piye? Businya campur dadi siji karo pentil. Piye? Harus pisah mereka, harus di tempatnya masing-masing. Jadi yang namanya persatuan, keutuhan, silaturahmi itu menempatkan diri di tempat yang tepat untuk kehidupan bersama. Bukan terus mentang-mentang bersatu terus dadi siji kabeh kok ulek dadi siji. Ya nek sambel jane dadi siji. Keulek, Lombok, Brambang, Uyah, Terasi kok dadi siji. Tapi kan kowe tahu mangan kok soki esteler. Iso. Kan harus menyatu antara makanan dan minuman lu toh? Ndasmu. Iya. Tapi ya rujak campur es krim, masih mungkin. Kopi campur sambel, jadi kopi ini ben asik ini leboni sambel. Demi persatuan gitu. Jadi kita tuh agak cerdas sedikit lah. Mosok ngono ora ngerti bahwa persatuan itu tidak sama dengan menyatu itu tidak material. Menyatu itu hakiki, itu urusan nilai hakikat, bukan urusan nilai material. Material, gitu. Bukan materialistik. Cep, kalau materinya tidak boleh campur. Amosok kue ki Rene, cawetmu kan gue kupuluan, kupulukmu kan gue cawet terus piye. Kok bolong isik neng omah, piye kue. Itu bukan persatuan namanya. Jadi semua itu pada tempatnya masing-masing, pada makomatnya masing-masing gitu ya. Jadi itu kita sampai ke sana itu supaya kita itu jangan bikin firqoh-firqoh. Umat manusia itu satu, Nabi Muhammad bukan nabinya umat Islam. Jelas ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan nabinya kaum muslimin. Dia adalah nabinya semua makhluk Allah. Jin, setan, manusia. Itu dia statusnya nabi mereka semua. Malaikat Jibril juga takzim kepada beliau. Beliau adalah mata air dari segala ciptaan Allah. Dia adalah Nur Muhammad. Meskipun kemudian dia dicilmakan menjadi Muhammad bin Abdullah bin Aminah gitu ya. Tapi Muhammad bukan nabinya orang Islam. Nabinya semua umat manusia. Jadi kita jangan bikin golongan-golongan. Nah, saiki umat Islam tok aja ndak bisa memahami bahwa Nabi Muhammad itu nabinya semua manusia. Dipek dhewe Kanjeng Nabi, itu pun kemudian masih bikin firqoh dan nyun sewu ada NU Muhammadiyah, MTA, Persis. Tambah meneh apa? LJII segala macam. Saya tidak melarang, tetapi sepanjang itu tetap membuat secara rohani kamu menyatu sebagai sama hamba Allah, umat manusia. Wa kana nasu ummatan wahidatan. Itu Al-Qur'an yang menyatakan, Allah yang menyatakan. Oke, ini saya melebar ke sana karena dari sini ini kita menjadi menyadari betapa banyak kekeliruan manusia dan itu berabad-abad dan sampai hari ini tetap keliru. Sampai hari ini tetap keliru. Sampai hari ini masih tetap salah ngelihat kehidupan. Saya tanya, Anda yang kuliah itu sudah sarjana S3 dokter, menurut Anda tepat enggak Anda seorang dokter melihat hidup ini? Ono rasing tepat melihat kehidupan. Kanting blasur kabeh to ya. Jadi namanya ini kan merangkum semuanya supaya Anda lebih tepat memahami kehidupan, lebih tepat memahami siang malam, lebih tepat memahami hatimu sendiri, pikiranmu sendiri kan gitu. Ngono ya. Oke, sekarang pelan-pelan kita akan dari almarhum kita berangkat. Kalau siap untuk menemukan perbedaan dengan metode lain, alhamdulillah. Aku jane sing ngursus aku kiroah biar ini buku. Jadi kiroah pertama saya itu juz 4 hel. Juz 4 hel. Kalau yang lakul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Itu kalimat pertama yang saya kiroah. Wa ma kana minal musyrikin. Dadi ku pian keliling aku karo Gus Nur itu sing wong ajaib juga di luar Gus Ud ya. Saya keliling masjid-masjid, saya azan, Gus Nur yang khutbah, aku sing azan. Dadi aku azan nang ndi pian. Di banyak masjid, setiap Jumat kita pindah masjid, diundang kemana-mana. Jadi aku kebian itu keliling, rek. Gitu. Jadi aku saiki keliling Ma'ihan sampai 4.500 sekian kali aku ora kesel gitu, karena sejak kecil saya sudah keliling gitu ya. Aku ben nyolong kacang ya keliling kok. Aku angon wedhus ya keliling. Gitu. Jadi saya itu sudah lama menjadi pengembara sejak kecil gitu ya. Jadi dan aslinya aku iso maca Quran karo iso ngaji ku ya mergo tak gerabak ngene iki rek. Ya terus aku iso gitu kan. Terus iso gitu ya, alhamdulillah. Jadi saya juga tidak pernah pakai metode apapun kecuali pembiasaan maca langsung. Wong janjane nek kowe iki kowe maca langsung kowe nek dituntun pelan-pelan tetap iso kok, ndak usah lewat huruf juga bisa kok. Aslinya bisa. Kamu baca aja terus, tiap hari kan ada mekanisme memorizing di dalam otakmu, di dalam sel-selmu, asal kamu rajin terus nanti kamu bisa akhirnya. Tidak usah pakai metode apapun aslinya, tetapi kita perlu menolong banyak sebanyak mungkin orang dengan metode seperti ini supaya orang lebih gembira dan lebih bergairah di dalam menyatukan dirinya dengan bahasanya Allah kepada umat manusia gitu ya. Oke, sekarang saya giben kowe ora mengkerut utekmu ya. Unan-unan sik ya, bunyi-bunyian dulu ya. Aku njaluk Ali Baktak sih. Aku njaluk Kiai Kanjeng Ali Baktak sebelum berarti ada ABCD, EBCD. Apa aja yang Anda tahu? ABCD, EBCD, Ali Baktak, Hono Coroko. Macam-macam gitu. Jen. Kiai Kanjeng kemarin malam di Purworejo ya. Purworejo lusa malam di Jombang. Terus berikutnya di Undip Semarang. Kok gelem-geleme Undip ngundang Kiai Kanjeng karo aku iki? Gumun aku. Karena saya merasa ndak punya sambungan dengan Undip, dengan UGM. Karo UGM ora nyambung aku coba. Ndak kompatibel saya. Arep coba. Jadi maknya itu kesepian dan saya itu ketelingsut di tengah zaman yang ruwet ini gitu ya. Ya bismillah ya, monggo Pak Mas Wodong. Nadane masuk. Bit ya bit. Oh, Inggris. Almanhal dengan pembelajaran hijaiyah tadi sampai ke lagu tadi berarti ada pada akhirnya tetap harus ada perluasan penyadaran. Ini soal budaya, jadi kue nek iso yo alibatak yo ngerti, ABC yo ngerti, hono coroko yo ngerti gitu kan. Orang ming jadi dino-dino juga kalau bisa ngerti, jadi sebanyak mungkin kita harus global pengetahuan kita gitu ya. Terus Pak Elmi, siapa tahu teman-teman dari Almanhal ini bisa menjawab mengenai perbedaan dengan metode lain yang Anda temukan secara pribadi paling tidak gitu kan. Jadi tidak usah sebagai analis, tapi kok enak. Misalnya Mbak Novia ya, rasa anggu kalau pakai gitu ya. Kan pernah belajar, Anda kan pernah belajar Iqra segala macam. Jadi itu bedanya apa dengan Almanhal ini bedanya apa? Tadi disebut bahwa ini dulu saya melihat teks draftnya awal itu dari Cak Nur Kholis Majid. Anda tahu Nur Kholis Majid ya? Itu intelektual Islam luar biasa di era dulu gitu ya. Dan sekarang orang tidak ada yang ingat. Sehingga saya itu concern jangan sampai maknya ini akan pupus oleh waktu dan alam gitu ya. Kalau bisa Anda tetap nguri-uri dan jadi Almanhal ini kan ora iso kowe gawe kursus ngaji ning omahmu iso metode iki ngumpulke tangga-tangga anak tangga-tangga iso. Bahkan mungkin seorang suami istri belajar bersama anaknya. Ibu karo anaknya belajar bareng ya apik ta iki? Apik ta iki. Dadi ini bisa digunakan bermacam-macam. Mas Ilmi mungkin sekarang kita minta kepada mereka untuk Matur nuwun Mbah Nun, berusaha menjawab soal perbedaan tadi biar enggak jadi semacam analis gitu atau mengkritisi dari luar saja. Mungkin nanti yang dari misalkan yang pernah dari Iqra bisa Mbak Novia ya, di Iqra seperti apa, atau sama Mas Bintang di Iqra seperti apa. Kemudian nanti minta dulur-dulur juga, mungkin ada yang pernah dari Umi bisa kula persilakan. Yang pernah belajar Umi, monggo merapat, monggo maju ke depan. Yang pernah belajar ngaji metode Umi, satu orang saja monggo. Gisi Umi ki rada medeni lho. Soale anake ngombe asu to. Air susu Umi, ya ta. Ya ta, hati-hati ya. Dikowe ra bisa rasa umami-umami ya. Mi Umi, enggak usah ngono. Berarti anakmu kan ngombene apa? Asu. Bukan asi tapi asu, air susu Umi ya gitu. Ya iki guyon rek, guyon nek nek urip kaya iso guyon ya usul aja mbok saya dibatalkan saja hidup saya ya Allah. Daripada saya hidup tanpa kegembiraan, tanpa silaturahmi yang mesra, mbok sudah dibatalkan aja gitu kan. Ya gitu ya. Oke, demikianlah soal asu tadi ya. Oke. Ayo Dik, monggo monggo ikutnya. Monggo, dulur-dulur, monggo angkat tangan mawon. Mboten usah isin-isin. Ada yang dari Umi? Mbak El? Umi? Saking Umi. Ada yang dari Umi? Biar bisa jadi pembanding. Serius, sakmene akeh wong gak enek sing belajar metode Umi. Iki nek arek maknya iki belajare iku bukune diobong. Dadake kopi diombe. Terus sama goblok kira. Ayo siapa yang pernah mengalami metode Umi atau Iqra dan lain-lain, untuk supaya komparasi aja, bukan nyelek-elek, bukan mengkritik ya, tapi pokoknya kita membandingkan gitu loh. Mungkin dari guru atau apa ya, karena yang sekarang ini mulai banyak dipakai itu metode Umi. Di sekolah-sekolah sekarang yang banyak dipakai itu metode Umi. Jadi minta kalau ada guru yang ini bisa menceritakan. Ya. Kalau nggak ada yang dari Umi, mungkin langsung saja. Oke, ini ada yang awal belajar membaca Al-Quran, itu ada yang dari metode langsung baca juz amma, belum dikenalkan huruf terlebih dahulu dan sebagainya. Ya, ada dua orang, Mas Bintang dan Mbak Novia, ini punya metode yang berbeda, dan nanti kita cari sekiranya karakteristik pembedanya dari metode manhal dan metode-metode yang disampaikan sama Mbak Novia dan Mas Bintang nanti seperti apa. Ngoten nggih? Monggo, Mas Bintang terlebih dahulu atau Mbak Novia monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perbedaan, karena saya itu dulu belajar ikroknya itu ketika TK dan SD. Jadi saya hanya ingat satu, yaitu kalau di ikrok, awalnya itu kita dikenalkan dengan pengenalan huruf hijaiyah. A, ba, ta, gitu kan. Tapi kalau di metode manhal ini, untuk jilid 1, yang pertama diajarkan itu bunyinya. Abi, ibu, ubi. Setelah itu menulis. Jadi sebelum mengenal huruf, kita diajarkan bunyinya dulu, setelah itu menulis, baru di akhir kita diajarkan untuk pengenalan hurufnya. Alif, ba, ta, dan seterusnya. Yang saya ingat hanya itu saja. Ngapunten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, kalau dari saya sendiri ngajinya saya serabutan ya. Jadi gini, serius. Jadi sebetulnya ada satu metode itu menggunakan buku itu 6 jilid ya. Itu saya cuma selesai sampai jilid 3. Itu pun ngaji tiap sore itu ya sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi ngaji, terus ngaji nih kubuh tuku sosis barang. gitu. Terus kemudian tapi ya alhamdulillahnya dari bapak, dari keluarga itu ya di apa? Dicek gitu loh. Kamu ngaji itu dapat apa, terus dikoreksi. Jadi saya lebih banyak belajar di rumahnya, enggak di metodenya. Nah, tapi beberapa belakangan sebelum saya menuju metode manhal itu, saya menemukan ada beberapa metode yang tidak perlu saya sebutkan. Kira-kira itu selalu pakai nada kayak Bismillahirrahmanirrahim kayak gitu kan. Nah, ya. Nah, itu apa namanya? Akhirnya anak itu kadang terpaku pada nada kayak gitu. Seperti yang disebutkan Mas Awan. Jadi kadang kalau nadanya enggak gitu bisa dianggap salah kayak gitu. Padahal ya namanya Bismillahirrahmanirrahim itu mau pakai nada apa aja juga beda. Ya terserah gitu kan. Nahwu itu ada banyak, ada Bayati, ada Hijaz, ada bla sembarang. Ya seperti itu. Dan apa ya? Kalau saya melihat di sini ini enggak yang kaku harus menggunakan nada ini atau apa gitu kan. Jadi ketika teman-teman belajar ini itu nanti akan apa? Pokok benar ya. Itu nada ciri khas dari suara kita masing-masing itu akan muncul gitu. Jadi suara saya yang elek, pokok ngaji kising bener, itu akan memunculkan suara yang otentik gitu. Ya, ngaji ala saya, ngaji yang serabutan seperti itu. Tapi itu menjadi ciri khas. Maksudnya adalah tiap anak enggak semua punya suara yang bagus, enggak semua punya range suara yang tinggi, enggak punya pernafasan yang dan sebagainya kan. Belum saya ngomong di sini aja masih megap-megap, masih keder kok mau dibuat ngaji yang Masya Allah seperti Mbah Nun yang kan enggak bisa kayak gitu. Jadi ya itu tadi sing penting bener, panjang pendek, sing pendek ya dibaca pendek jadi dawa-dawa no, sing dawa ya jadi pendek no kan kayak gitu. Kesalahannya kebanyakan karena terpaku pada nada, ayat yang harusnya pendek dibaca panjang, kata yang harusnya dibaca panjang. Jadi itu. Saya tanya ke Novia ya. Tadi kan Anda mengenal dua metode, yang satu dikenalkan huruf dulu, meskipun yang dimaksud itu kan huruf bukan aksara. Kalau aksara kan alif, huruf A atau E. Ya. Nah terus di Al-Manhal mulai dari bunyi dulu sehingga ada asa, asi, asu gitu kan. Ya. Nah menurut Novia itu, menurut yang Anda pelajari dari dua metode tadi itu, lebih menyenangkan yang mana, lebih lengkap yang mana, lebih efektif yang mana kira-kira? Kalau menurut saya sebenarnya dua-duanya efektif. Karena dulu waktu Iqra saya belajarnya waktu kecil. Terus untuk metode Al-Manhal ini juga efektif karena mudah dipelajari dan mudah ditangkap untuk usia, dari usia kecil sampai usia dewasa. Menurut saya seperti itu, Mbah. Ya, jadi kan yang namanya bahasa itu unsur-unsurnya kata. Ternyata kata itu tidak hanya yang tertulis tapi juga yang berbunyi atau yang dibunyikan. Nah, Al-Manhal memilih berangkat dari bunyi gitu kan. Nah, kalau dari bunyi lebih efektif mana, tolong Anda semua mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan itu gitu ya. Jadi kita tidak menilai, kita tidak menganggap ini lebih bagus dari dengan lain. Tapi kan kalau saya nomor satu malah bedanya huruf sama aksara itu harus serius. Tapi itu nanti sampai kepada ilmu nanti. Suatu hari sampai kepada level-level yang tinggi, kamu kebingungan sendiri kalau kamu belajarnya abata. Itu alif bakta bukan abata. Alif bakta. Jadi itu alif bukan a. Meskipun kalau secara bahasa barat gitu ya, secara Latin gitu ya, alif juga terdiri dari a sama e, sama lam sama mim gitu ya, a l m gitu ya. Tapi itu akan mempengaruhi filosofimu kelak gitu. Jadi kalau kamu mengenalnya alama kan beda dengan alif lam mim. Alif lam mim ini sekti ya. Kalau Anda mendalaminya, Anda memakainya itu, dia mengandung sesuatu yang sangat berbeda dengan alama. Alif lam mim. Beda dengan alama. Dan setahu saya memang itu alif lam mim bukan alama. Itu jangan diremehkan, meskipun Anda belum menemukan hikmahnya atau manfaatnya apa, tapi tolong diturutin, karena itu bukan bikinan Anda. Kalau Anda mempelajari sesuatu, ya meluas yang gawe. Meluas yang gawe. Nek kue mangan pelem, ya meluas rasa pelem, ojo kue ngatur diwe rasa pelem. Jadi kita ikut kepada yang sudah diciptakan oleh pihak lain dari diri kita. Gitu loh. Benar ya? Ya? Tolong berikutnya nanti lebih dielaborasi, diidentifikasi perbedaan-perbedaan metode tadi itu gitu ya. Apa sebabnya almanhal jarimu luweh gampang itu, apa sebabnya Anda harus bisa menjelaskan. Meskipun semua yang nanti memakai almanhal akan memiliki pendapat yang berbeda-beda, tapi tolong itu diidentifikasi supaya meskipun nek coro alam tidak bisa dibedakan enak di sawo apa belum. Ora iso beda kita kue sawo yo enak, perlem yo enak, jambu yo enak gitu kan. Nah, tapi kalau pembelajaran yang nanti sifatnya ilmu dan pengetahuan itu dia sudah pasal berikutnya dari alam. Jadi dia bukan alam lagi, dia sudah, oh kalau ini huruf, kalau dia hidup disebut aksara kan gitu kan. Nah, aksara kita belajar dari aksara. Asa iki nek surat nun wal qalam yasrun nek kuwi nganggo na wal qalam yasrun apa nek bismillahirrahmanirrahim na. Piye nun najib lho, nun niku dudu na rek gitu loh. Jadi itu ada bedanya secara rasa. Kelak akan masuk ke filosofi, kelak akan masuk ke dalam caramu melihat kehidupan dan merasakan menghayati kehidupan itu loh. Jangan diremehkan. Pokoknya kita jangan dumeh kepada apapun saja yang berabad-abad orang sudah mencarinya dan apa namanya mengeksperimentasinya gitu ya. Oke, Mas Helmi berikutnya, masih ada berikutnya yang analisa perbedaan tadi. Saya kira bisa diperbanyak contoh-contoh itu, termasuk. Tadi kan di awal diceritakan metode manhal ini mengkombinasi atau apa namanya menggabungkan pendekatan abjadiyah sama saudiyah. Nah itu contoh titik temunya atau apa namanya itu ya titik temunya tadi itu contohnya apa misalnya. Itu yang nanti saya kira bisa melengkapi apa namanya jawaban terhadap pertanyaan Mbah Nun tadi. Monggo Mas. Nggih, matur nuwun. Langsung mawon sing belajar ikro Mbak Novia, dimulainya belajar Iqra niku dari pengenalan iki alif atau ini a i u abata. Nah, abata fa dan seterusnya. Oke. Sekarang dari Mas Bintang untuk belajar serabutan mulainya dari belajarnya dari mana berangkatnya? Kalau dari Iqra itu, kalau saya dulu ya nggak tahu kalau yang lain, saya buka Iqra halaman pertama itu langsung a, ba, ta, sa, okay. Ja, okay. Dan yang lain. Nah, itulah yang disebut dengan thoriqoh abjadiyah. Jadi mempelajari Al-Quran itu dimulai dari pengenalan huruf iki urut sampai ya. Abata saja dan seterusnya sampai ya bedan. Terus kalau misalkan ada yang pernah belajar Umi, di Umi di awal itu kita diajarkan a i u an u an ani a laminal mukni dan seterusnya ani an ani a. Nah ternyata ke atas yang belajar Umi cuman izin karo mas iki sing ganteng. Nah, Umi adalah salah satu contoh u an ani a itu pengenalan baca dan tulis Al-Qur'an itu langsung dengan makhraj bunyi. Jadi masuknya ke thoriqoh sautiyah, sedangkan Iqra melalui metode abjadiyah. Seng belajar kuwi diajari alif ba ta dan seterusnya. A ba ta sa dan seterusnya. Lek umi ku mau langsung dilakukno. Nah, terlepas dari pengaruhnya ke belakang, metode manhal sebenarnya bukan belajar bunyi terlebih dahulu atau abjad terlebih dahulu. Ibaratnya cara onok tasbih berceceran, metode manhal adalah tali tasbihnya. Sengikat beberapa metode itu kemudian menjadi satu. Makanya di jilid awal ini, di jilid pertama, itu dikenalkan bukan hanya satu tanda baca dan apa namanya dalam satu dalam banyak huruf abatata, tapi langsung a i u babi putat itu, dan langsung di belakangnya kita langsung dikai ngerti bahwa iki alif, iki ba, iki ta, dan seterusnya. Metode manhal adalah gabungan dari metode sautiyah dan metode abjadiyah. Itu yang sebenarnya menjadi karakteristiknya. Ngoten sampun monggo. Baik, saya coba meneruskan. Pertama, bukan mengkoreksi tadi, tapi pertama begini, yang dipresentasikan ini kan hanya permukaan sebenarnya. Jadi jangan kemudian setelah mendapat penerangan ini terus memahami keseluruhan, ya belumlah. Ya belumlah. Kita belum bisa menilai secara mendalam, belum bisa. Jadi ini hanya mencoba mengenalkan, ini loh ada semangat baru, ada usaha ini kan itu. Begitu juga yang sudah dapat buku-buku, jangan menganggap terus dengan begitu wis oleh apa keris sakti untuk ini, ya jangan. Kita malah masih akan ada pelatihan segala macam ya. Jadi yang tadi sudah dapat buku satu atau dua, belumlah, itu masih ya anggaplah itu sebagai anu aja ya. Jadi nanti kita tahapannya setelah ini akan ada pelatihan khusus guru-guru yang akan menyebarkan itu. Kita bikin pelatihan agar ada panduan yang mendalam. Yang kedua adalah bahwa khususnya apa yang disampaikan oleh Mbah Nun tadi, ini thariqah ketiga ya, thariqah aksoroyah ya. Jadi kan berbeda dengan thariqah yang sautiyah sama ini ya. Ya. Nah, untuk itu begini, saya ingin memberikan satu gambaran ya, satu perspektif gini, perspektif sejarah ya, perspektif sejarah. Dulu pada tahun-tahun 70-an akhir ya, tahun 70-an akhir, khususnya yang kami alami di Jawa Timur, di Jombang dan sebagainya. Ketika tahun 70-an akhir itu mulai ada televisi. Jadi dulu sebelum ada televisi, itu anak-anak semuanya seperti Cak Nun, masa kecil saya juga, semuanya itu setiap hari, tiap sore ke langgar ngaji turutan kan itu. Nah, turutan itu tadi ya, di turutan itu ada mulai dari ngafalin segala macam kan gitu ya, macam-macam lah metode turutan itu. Nah, tahun 70-an akhir ketika mulai ada televisi, anak-anak sudah tidak lagi ke langgar kalau sore, karena di depan TV kan itu. Nah, itu adalah satu situasi sosial yang kita alami bersama-sama. Memang ada orang tua yang iso kereng nang anake ngajari dhewe, tapi kan tidak semuanya. Maka itulah kemudian dari situlah lahir metode-metode tadi, Iqra, Al-Barqi, segala macam itu lahir dari kegelisahan tadi. Jadi usaha menjawab persoalan tadi sebenarnya, persoalan zaman ya, persoalan zaman. Jadi ya, makanya ya, meskipun kemudian kita tidak bisa mengatakan itu jawaban yang sempurna, tidak bisa ya. Kemudian baru menemukan keterbatasannya, banyaklah kemudian apapun pilihannya pasti ada keterbatasannya gitu ya. Jadi itu yang supaya kita juga apa namanya ya, janganlah forum ini menjadi forum saling menilai metode, tidak ya, tidak. Kita hanya mencoba mengenal bahwa masing-masing itu ada perbedaannya gitu ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Cak Nun itu betul, karena dan ini harus nanti menjadi kesempatan untuk Elmanhal ya memperdalam tadi. Jadi ada fase di mana tadi sampai kepada tadi kepada apa namanya kepada aksara gitu loh. Fase bahkan lebih jauh lagi, misalnya metode semua metode baik itu Iqra, kemudian Al-Barqi segala macam, Umi segala itu, yang hilang dari metode yang sebelumnya, metode yang disebut urutan atau orang menyebutnya metode Baghdadi ya, itu adalah kegemaran deres Quran ya. Dulu yang namanya deres Quran itu sudah menjadi bagian dari hidupnya orang-orang zaman dulu ya, seperti generasi yang sudah tua itu deres ya, deres. Makanya sekarang banyak orang meskipun tidak jadi nggak patah itu, tapi nek paling nggak hafal sekian surat kan gitu, hafal sekian surat di juz amma kan gitu. Itu dulu, tapi sekarang dengan metode-metode baru seperti tadi sih yang dicontohkan Novia, meskipun dulu sudah pernah ngaji sampai TK sampai SD ya, ikro lengkap apa lali mari ngono. Tidak ada tidak ada dorongan untuk nderes ya segala macam ya. Maka mungkin sebenarnya kalau almanhal sangat mungkin untuk memperdalam itu. Kalau tadi Pak Mus memberikan tiga kunci, pertama menyenangkan, kedua menyegarkan, ketiga mencerdaskan, mungkin yang keempat menggairahkan. Ya, artinya orang kemudian menjadi kangen maca Quran gitu loh. Nah, tingkatannya harus sampai ke sana barangkali. Nah, jadi persoalannya ternyata bukan persoalan metodis huruf dan kata. Persoalannya kultural sebenarnya. Persoalannya budaya. Jadi nomor siji pokoknya bah almanhal, bah ikro, bah umi, bah opoai, bah turutan. Awakmu gelem ora? Nek kowe gelem ku liwat ngendi wae iso tekan gitu loh. Jadi itu yang namanya terus-terus itu dari kata tadarus. Tadarus itu sebenarnya meneliti aslinya itu. Dirosa itu penelitian. Jadi kamu meneliti sesuatu dari luar dirimu, kamu tanamkan di dalam dirimu. Itu namanya terus. Jadi dulu ketika saya sudah bisa turutan juz 30, itu saya belum bisa ngeja. Belum bisa ngeja, tapi sudah hafal sekian surat gitu loh. Itu juga sebuah metode tersendiri gitu. Tapi saya kira yang membuat dia menjadi hidup itu kan ada tradisi langgar, ada tradisi anak-anak ngaji bersama maghrib sampai isya. Terus jadi ada pembiasaan. Nah, sekarang yang hilang itu kan pembiasaan, tapi karena waktu ngaji itu kan prime time. Maghrib sampai isya dan itu kan termasuk di dalam prime time-nya TV kan. Makanya maghrib sampai isya itu kan TV yang isinya paling bagus di situ. Jadi itu asli setan memang. Memang mereka itu setan yang merusak dan merebut waktunya anak-anak kecil untuk belajar bahasanya Allah, komunikasinya Allah diganti dengan komunikasi setan kan gitu. Memang asli setan itu. Jadi hancurnya surau, hancurnya langgar, hancurnya tradisi terus kayak itu memang sejak ada televisi gitu ya. Dan itu betul-betul setan dan iblis itu. Campur dari siji plus dajjal plus bajingan plus asu gitu. Itu serius memang, iya memang mereka itu yang merusak hidup kita. Industri media itu merusak hidupnya bangsa Indonesia luar biasa gitu ya. Tapi tidak ada yang mengakui dan tidak ada yang perjuangkan juga. Maka sekarang kita tidak usah ngurusin Indonesia, enggak usah ngurusin bangsa. Keluargamu piye? Anakmu arep pinter ngaji apa ora? Anakmu arep sinau maca Quran apa ora? Dan sinau maca Quran berarti kan Anda sinau apa yang Allah kasih kepada Anda, sehingga Allah akan senang bapak ibunya untuk ganjaran uripe ya, gampang gitu loh. Gitu ya. Jadi saya kira teman-teman almanhal bisa mengembangkan beberapa paket berikutnya untuk lebih memperjelas. Dari sini kita bisa dialog lagi, Hel. Di antara teman-teman ada yang merespon, menanyakan atau ya, silakan Mas. 5 sekalian dari sektor sana. Yo wis telu yo wis akeh to. Jaluk 5 kuwi yo aja ngeragas to hel. Telu wis akeh wis lumayan. Silakan Mas maju ke sini. Yang tadi sudah Oke, silakan. Iya, silakan. Mbak, silakan maju sekalian. Moga dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang Al-Quran, mengenal Al-Quran. Namanya siapa? Fahmi. Kadang kulorin ciliannya malah kalimbai kulor untuk mengenal Al-Quran sendiri dipelajari tentang ikhlo manfaati awakmu apal Al-Fatihah, terus disuruh mewiridkan. Kadang di situ yang bisa membuat kangen kita membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat yang lain. Di situ ada dari segi untuk berwirid mungkin. Apakah itu termasuk metode yang bagaimana, Mas Ilham? Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fuad. Sebelumnya saya itu mengamati teman-teman juga. Agak kasihan juga ke teman-teman karena ini sepaneng banget. Ada teman saya itu tadi yang sampai nyambi nonton bola. Saking sepanengnya. Menang diri baik. Ada, pokoknya ada. Nah, untuk menanggapi dari metode manhal ini, kalau saya pribadi pernah menggunakan metode Iqra dan Yanbu'a. Di Yanbu'a itu ada jilid sampai 6, untuk yang 7 itu nanti ada yang menghafalnya. Dan dari keseluruhan yang metode yang saya pahami itu, ketika saya mengajar ke anak-anak juga, yang dibutuhkan itu sebenarnya bukan cepet-cepetan, tapi yang dibutuhkan itu adalah sebuah kesabaran, ridho dari seorang guru juga. Karena pernah kalau yang namanya menghadapi anak itu yang benar-benar ngapunten kados bebel banget, mboten saged-saged napa nggih menirukan apa yang kita contohkan itu, ya kita juga enggak bisa memaksakan mereka. Dan yang kita bisa adalah mendoakan. Dan justru saya pribadi itu senang ketika mendapati anak yang itu tidak bisa, dalam tanda arti dia belum mampu untuk ketahapan itu, tapi dia itu benar-benar rajin banget berangkatnya. Tapi lama-kelamaan, insya Allah itu lama-kelamaan bakalan bisa juga memahami itu. Nah, di situ ternyata ada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi. Dan kembali lagi juga tadi ke Mbah Nun, bahwasanya Al-Quran itu juga ada pembiasaan. Karena tadi yang Mbak Novia juga, karena tadi juga ada pengalaman lama tidak membaca Al-Quran dan terus disuruh membaca juga belepotan. Nah, itu memang gimana ya, kalau mau dikomparasikan satu persatu juga semuanya punya kelebihannya masing-masing. Dan kalau di Yanbu'a ini saya bilang itu memang lumayan lengkap. Dari jilid yang pertama itu juga ada aksara, juga ada hurufnya. Di atas juga ada A-nya, di bawah juga diajarkan alif. Sampai nanti di jilid yang keenam itu ada gharib, yang namanya bacaan-bacaan yang mungkin kurang familiar, kayak bismillahirrahmanirrahim dan lain sebagainya. Begitu. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ilham. Saya sebenarnya ingin bertanya, di mana kita bisa, jemaah ini bisa mendapatkan buku panduan metode manhal? Dan yang kedua, apakah metode ini bisa dipelajari secara mandiri atau ada semacam panduan lewat dunia digital, lewat video dan lain sebagainya? Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Ristiana. Tadi sebelum banyak penjelasannya tentang al-manhal itu, awal dengar al-manhal itu banyak tanda tanya besar buat saya. Ini memang mungkin ini menjawab keresahan juga. Kebetulan saya ngomong anak-anak PAUD dan yang latar belakangnya juga banyak, ada yang dari ngajinya, ada yang dari Kiroati, ada yang dari Yanbu'a, ada yang dari Umi, ada yang dari yang turutan itu, kayak gitu. Nah, ini gak membanding-bandingkan, cuma kalau saya sendiri pribadi kalau di sekolahan, dulu awal ngajar anak-anak, saya kan memang di sebuah yayasan swasta, nge. Jadi saya cuma mengikuti apa peraturan dari yayasan swasta, dulu ngajinya pakai kibar. Jadi kibar itu hampir sama kayak Umi, jadi mungkin lebih ke makhraj hurufnya. Yang makhrajnya nanti ada pengelompokan yang huruf yang keluar dari pangkal lidah itu apa aja, huruf yang keluar dari langit-langit itu apa aja dan sebagainya. Nah, keresahan saya, anak-anak kan ngajinya kalau di rumah kan udah pinter-pinter kan pakai masuk TPQ itu. Nah, mereka itu malah bingung. Jadi di rumah mereka ada settingan ngaji qiraati, tapi di sekolah pakai kibar. Nah, sedangkan ngaji kibar itu kan ya dari makhraj. Nah, sedangkan anak TK atau anak PAUD itu kan untuk makhraj, untuk pengelompokan makhraj itu kan belum sampai situ kayak gitu. Nah, kadang ada salah satu murid saya, dia di rumah nggak ngaji tapi ngaji sama ibunya, tapi dia di sekolah sregep ngaji, cuma kalau ngaji sama saya itu dia itu memakai yang itu, yang tadi yang disebut yang apa, pengenalan huruf hijaiyah, yang jadi huruf alif itu seperti tongkat ya mi uten. Kebetulan saya kalau di sekolah dipanggil Umi. Huruf alif itu seperti tongkat ya mi gitu. Iya, kalau ba itu mangkok tapi nasinya tumpah kayak gitu. Kan juga akhirnya jadi PR juga buat saya. Jadi kalau sekiranya saya ada apa? Rencana mau pindah ke Al-Manhal itu, jadi bagaimana solusinya? Ya mungkin bukan solusi nggih. Jadi anak-anak itu di sekolah itu ngajinya itu hanya sebagai nawa carane pelengkap, bukan pelengkap. Jadi biar di sekolah dia ngajinya yo enggak bingung, di TPQ-nya juga enggak bingung kayak gitu. Jadi mungkin Al-Manhal itu bagaimana? Maksudnya bisa mengatasi itu perbedaan kayak gitu ngoten. Terus ya yang seperti yang tadi Masnya sumpamane kalau pengin belajar tentang ngaji Al-Manhal itu gimana? Soalnya kan kita kan yo kayak jemaah Ma'iyah ini kan dari berbagai macam daerah ngoten kayak gitu. Terus itu kalau yang tadi yang berbagai macam metode itu kan saya jujur saya dulu kecil juga ngajinya pakai qiraati. Tapi karena qiraati itu susah mau mengeluarkan makhraj hurufnya, kayak do itu katanya harus mencong gini atau gimana kayak gitu, terus ba kayak gitu. Terus kalau jadi kan kita bingung kalau ketika imtihan itu anak-anak itu juga bingung, sedangkan anak-anak TK, anak-anak PAUD itu kalau imtihan kan mesti nggak lulus-lulus, jadi kasihan kan. Jadi mereka mau ngaji itu males, lah nggak mau ah wong paling ngaji nggak lulus juga kayak gitu kan. Jadi akhirnya mau ngaji itu males. Ya kayak tadi metode Umi, sebenarnya saya kemarin juga sempat diajak, memang disuruh ngaji metode Umi, tapi karena saya suaranya bas-basan nggak bisa tartil, jo akhirnya saya nggak mau. Nah itu kalau Al-Manhal itu bagaimana cara solusinya seperti itu, Wonten. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sedikit tambahan, apakah metode 1, 2, 3, 4 itu? Jadi gini, saya ini kan kurang lancar dalam membaca Al-Quran. Ya kan? Di metode yang mana saya harus mempelajarinya? Apa dari metode kedua atau ketiga dan lain sebagainya? Kira-kira metode apa yang cocok untuk kita yang agak kesulitan dalam membaca Quran? Huruf faham, tanda baca faham, tapi kurang lancar dalam membaca gitu. Ya, terima kasih. Monggo, saya kira bisa langsung direspon oleh teman-teman. Soal Mas Sinten, Bu? Mas Ilham, saya menjawab yang Mas Ilham terlebih dahulu, nanti Mbah Dil bisa melengkapi, Mbah Nun bisa melengkapi, dan teman-teman metode Manhal juga bisa melengkapi. Kalau persoalannya adalah kurang lancar, kuncinya adalah satu, pembiasaan. Hanya itu saja sebenarnya, bukan masuk melalui 1-2, metode 1-2 dan 3 dan 4 dan seterusnya, tapi pembiasaan. Karena untuk mengidentifikasi bahwa ini huruf alif, ba, ta dan seterusnya itu sudah bisa. Satu. Kemudian apakah metode manhal ini punya mekanisme penyebaran secara digital? Terus bagaimana cara penyebarannya dan sebagainya? Untuk saat ini dengan segala kekurangan teman-teman di tim metode manhal, Mbak Fuad merumuskan satu bentuk pelatihan sehingga nanti mungkin biar bisa menjangkau seluruh alam semesta, amin, universe, multiverse dan sebagainya, bisa menjangkau seluruh teman-teman dulur-dulur di Indonesia, nanti bakal ada pelatihan guru metode manhal. Melalui itulah metode manhal diajarkan. Nah, terdekat mungkin di akhir bulan ini atau di awal tahun nanti di TKIT Alhamdulillah ini akan mengadakan pelatihan guru metode manhal. Melalui itulah, jadi teman-teman nanti yang punya sudah punya kriteria dasar untuk dan punya niat untuk menyebarkan ke teman-teman bisa mengikutinya. Kalau untuk secara digital, jujur saja sampai hari ini ide itu belum muncul dari teman-teman tim metode manhal. Ini muncul dari Mas Ilham. Tepuk tangan untuk Mas Ilham. Nah, sehingga mungkin nanti sebagai pembelajaran kami juga di tim metode manhal, usul dari Mas Ilham nanti bisa kami lanjutkan ke Mbak Fuad sehingga kita bisa susun bagaimana penyebaran secara digital, istilahnya begitu. Nah, kalau soal Bulek Sinten lo? Buleika. Buleika. Apakah bisa dipelajari secara mandiri? Buleika. Oke. Apakah bisa dipelajari secara mandiri? Nah, sebenarnya untuk mempelajari secara mandiri sangat bisa dengan catatan ikut pelatihan metode manhal sehingga tahu secara teknis, karena ketika pelatihan itu mendapatkan yang ada covernya. Nah, panduan guru metode manhal. Di sini isinya sebenarnya soal teknis. Gimana caranya? Kayak misalkan di sini ada garis yang lurus di jilid 1. Garis lurus ini ketentuannya apa? Ini harus dibaca secara bersamaan dan enggak boleh berhenti. Coro nang Al-Qur'an ngono gurung ketemu wakof. Gurung ketemu lampu merah istilahnya. Ya kudu sro terus aja. Itu Ibu Tuti. Kayak misalnya begitu. Nah, kalau teman-teman mau belajar secara mandiri ya mengikuti pelatihan itu. Baiknya teman-teman juga kalau misalkan belum bisa mengikuti pelatihan itu ya melalui orang-orang yang sudah ikut di pelatihan metode manhal sehingga sanad soal sanadnya juga sambung dengan Mbak Fuad dan sebagainya. Ngoten nggih. Untuk pembelian, untuk mendapatkan buku ini bagaimana? Oke, okay. Untuk mendapatkan buku ini juga pintunya lewat satu pintu yaitu pelatihan metode manhal. Ngoten. Jadi untuk penyebarannya ini memang kita sepakat untuk melalui satu pintu, bukan dalam rangka untuk mendominasi, memonopoli dan sebagainya. Tapi untuk standarisasi atau Joko apa jenengnya? Joko ritme, Joko kualitas dan sebagainya lah istilahnya. Ngoten nggih. Nggih. Matur nuwun, monggo. Oke, dilanjut untuk pertanyaan berikutnya. Kalau yang pertama tadi dari Mas Fahmi itu tentang beliau dulu diajarin oleh mbahnya membaca Al-Fatihah, kemudian diterangkan manfaatnya, disuruh apa mewiridkan, lalu timbul rasa kangen untuk membaca Al-Quran. Apakah itu sebuah metode atau metode yang bagaimanakah kalau dalam konteks apa namanya mempelajari Al-Quran? Gitu ya kurang lebih ya. Menurut saya itu juga salah satu metode sebenarnya. Jadi ada banyak metode, tapi intinya metode itu pun juga lahir dari apa namanya dari sebuah paradigma, sebuah cara berpikir dari yang bikin metode. Kalau seseorang menganggap penting sekali, sing paling wajib pokoknya makhraj kudu bener, ya. Jadi itu dulu yang nomor satu nek gak iku mlebu neraka misalnya. Maka sejak awal yang diajarkan adalah itu kan itu. Tapi sementara cara berpikir yang lain berpikir mosok reung apa tukang becak begitu jalan dikongon belajar kayak gitu Padahal ini semangatnya adalah ya apa saben orang itu dengan latar belakang bermacam-macam itu iso menikmati Quran, gitu loh. Itu beda pasti. Kalau pakai standar yang kayak tadi ya seperti yang buah itu iya betul, yang buah itu iya. Tapi bayangne arek-arek sing orang-orang yang nasibnya gak jelas ngono kok dikon maca yang dikon metode mengikuti yang buah ya ngeluh ngeluh ngopi kan gitu. Ini beliau ini yang buah ini pasti. Ya, dari aktivis Makya ada yang Pak Saiful yang di Jombang itu juga ya guru dari Yambua ya. Tapi kan tidak bisa semua itu di harus seperti itu semuanya kan itu. Nah, kita berpikir tentang bermacam-macam orang, apalagi dengan perkembangan zaman yang sekarang ini kan gitu. Ya nuruti ngono iku mang akhirnya kita harus merelakan sebagian besar ya wis gak bersentuhan dengan Al-Qur'an kan gitu. Jadi ini sebenarnya ide dari metode menhal adalah sebenarnya tadi menjembatani untuk menjadi sebanyak mungkin orang ngocok lah masuk perbedaan metode aja terus dikemang sisi jin rokok sisi swargo kan gitu ya, jangan sampai kesana gitu loh. Jadi bagaimana sebanyak mungkin orang bergembira dengan Al-Quran apalagi akhirnya sampai menikmati tadi sampai menikmati Al-Quran kan gitu itu sebenarnya kuncinya sana. Berikut yang kedua. Yang kedua ini dari Mas Fuad tadi itu yang apa namanya beliau memberikan pendapat bahwa beberapa metode itu memiliki apa namanya kelebihan masing-masing, kemudian juga bahwa di dalam mengajarkan Al-Qur'an ini bukan ihwal cepet-cepetan tadi itu, tetapi penting kesabaran, apa ridho guru dan lain sebagainya. Terus ketika misalnya anak itu mengalami kesulitan, guru harus bagaimana, dan ketika anak itu sendiri sebenarnya menunjukkan kesungguhan tuh, nanti pada waktunya dia juga akan bisa. Ya, yang Mas Fuad ya? Fuad namanya, Mas Fuad. Ya, Mas Fuad, yang Bu A ini. Ya. Sama seperti jawaban saya sebelumnya, jadi mungkin agak detailnya nanti di pelatihan itulah sebenarnya. Di pelatihan itu memang agak detail, nggak mungkin lah seperti itu kita jawab di forum seperti ini, nggak mungkin ya. Jadi ada di situ nanti di pelatihan itu nanti akan ada banyak hal yang nanti kita diskusikan di dalam pelatihan itu. Macam-macam kemungkinan-kemungkinan yang kita hadapi di lapangan itu terus piye kan gitu. Itu kita cari bersama gitu ya. Kita, termasuk problem dari Ibu Ika tadi ya itu Bu. Jadi nanti di pelatihan itu kita akan bareng-bareng mengenali problem, kalau pakai ini problemnya ini, kalau ya kan sebagainya. Terus kita cari solusi dengan, jadi kita enggak kemudian kaku dengan oh, ini metode terbaik, enggak usah begitu gitu ya, enggak usah begitu. Nah, jadi menurut saya itu. Nah, sekaligus melengkapi kaitannya dengan tadi kan sudah diumumkan juga oleh Mas Maul nanti. Jadi alhamdulillah bahwa Jogja ini dapat kesempatan pertama di pelatihan. Yang rencananya itu nomor 2 sebenarnya. Rencananya yang ini bukan yang pertama. Pertama malah kita rencanakan di Jombang. Nah, tapi ya, alhamdulillah ya qadarullah kemudian di sini ini kemudian kita sepakati untuk pelatihan pertama metode al-manhal gitu ya. Untuk guru metode al-manhal. Dan semuanya tadi seperti dikatakan oleh Mas Maul adalah yaitu mekanismenya melalui pelatihan nanti kita mungkin di Jogja ini entah berpusat di TKIT maupun di Progres ini semuanya kendalinya dari ini ya dari sini. Jadi nanti siapa yang ikut pelatihan, nah mungkin akhir bulan nanti bisa entah nggak tahu mekanisme gimana bisa menghubungi yang ikut pelatihan akhir bulan ini kira-kira siapa. Pelatihannya kira-kira 2 hari kalau nggak salah ya. Selama 2 hari kita coba pelatihan pertama ya, pertama kuotanya ya maksimal 50 lah ya, maksimal 50. Yang setelah ini sebenarnya yang sudah pesan untuk pelatihan itu adalah jaringan Makya di Jawa Timur dan Mandar yang Sulawesi sudah daftar. Pokoknya begitu ada pelatihan kami akan ikut. Rencananya yang Jawa Timur, mungkin juga mereka akan ikut yang di sini. Kita nggak tahu ya, karena mereka sudah langsung kami pesan 400 buku langsung nelfon ke sana kepada kepala depak di Mandar sana, kepada kepala macam-macam sana. Mereka meskipun baru mendengar sekilas, ini yang dicari oleh mereka. Maka mereka langsung pesan sekian ratus eksemplar kan itu. Kami masih bingung, belum bisa menjawab itu. Tapi itulah, jadi nanti akan ada rencana mulai akhir bulan ini dan tahun depan ini kita rencanakan secara bertahap ada pelatihan-pelatihan sehingga betul-betul kita tahu yang ngajarkan ini siapa kan itu, di mana kan itu, problemnya apa kan. Jadi itu yang tambahan dari saya. Oke. Mas Awang mungkin ada ikut memberikan tambahan? Ya, monggo. Terima kasih atas pengakuannya. Mungkin sedikit tambahan untuk Mas Fuad tadi ya, seperti statement awal tadi bahwa sebagus apapun metodenya akan menjadi kurang maksimal ketika pengajarnya itu kurang. Nah, di sini yang sebagai apa ya, role sampelnya saya itu adalah Gus Maul. Jadi Gus Maul itu alhamdulillah saya juga sering berdiskusi empat mata dengan beliau atau mungkin kita berdiskusi barengan. Jadi ada kebiasaan ketika kita mengaji di Al-Manhal itu setelah jadwal resmi forum sudah ditutup itu kita masih lanjut diskusi lagi. Nah, yang saya saluti dari beliau adalah ketika beliau itu mampu menempatkan diri bagaimana beliau ketika mengajar orang yang latar belakangnya berbeda, baik dari latar belakang pendidikan atau latar belakang penghidupan mereka berbeda, beliau bisa menempatkan diri itu dan merangkul semuanya dan membuat mereka semua itu merasa ikut berdiskusi. Juga menempatkan ketika, dan karena enggak hanya saya saja yang berdiskusi empat mata dengan beliau, dan beliau itu bisa menempatkan harus seperti apa ketika dia berdiskusi empat mata dengan siapa. Jadi menurut saya di sini bukan hanya metodenya yang penting, tetapi pengajarnya juga sangat penting. Di sini pengajar bagi saya sebagai apa ya, pilar utamanya sebenarnya dibanding kepada metode itu sendiri. Karena saya sendiri adalah alumni IKRO dan alhamdulillah beliau saya mengaji itu sekitar tahun 96-an. Jadi saya generasi 90-an. Jadi beliau dengan mungkin beliau menonton Bapak Sumadi di Desa Kedung Banteng Sumber Manjing Wetan. Terima kasih yang sebesar-besarnya dari saya. Nah, di sana walaupun IKRO mungkin seperti yang dikatakan Mbak Novia tadi adalah pengenalan huruf A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Ho. Saya sampai IKRO 6 itu masih belum tahu. Alif itu gimana? Ba itu gimana? Ta itu saya taunya A, Ba, Ta. A, I, U, Ba, Bi, Bu seperti itu. Jadi ketika untungnya kan di IKRO 5 kalau enggak salah di IKRO 5 itu ada satu halaman itu yang isinya tentang Nun, Yasin, Ain, Sin, Kof, ada seperti itu. Jadi kita taunya cuma itu saja. Jadi mungkin tambahan dari Mas Fuad, iya benar sekali. Jadi sebagus apapun metodenya, poin utamanya itu terletak pada si pengajarnya. Itu sebabnya mungkin nanti di sini yang ingin belajar tentang Al-Manhal itu harus melalui pelatihan seperti itu. Untuk apa? Untuk menciptakan iklim, suasana bahwa Al-Manhal yang diajarkan itu nanti benar-benar seperti yang diharapkan oleh para pencetus metode Al-Manhal ini. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kami persilahkan Mbak Nun untuk ikut merespon dari para teman-teman yang sudah bertanya. Ya, sekali lagi poin pertama menurut saya ini bukan memperbandingkan atau membandingkan antara sekian metode. Ya. Saya kira setiap metode itu memiliki peran masing-masing, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, tapi Al-Manhal punya kecenderungan untuk mengawinkan atau untuk merajut anak apa sini emang. Tirtasbih itu jadi saya iki nek kowe abatata kan di situ kalau di Kiai Kanjeng tadi kan ada alif di fathah a. Oh, jadi begitu alif a itu adalah alif yang dikasih fathah kan jadi beres gitu kan. Kalau ba di fathah ba di kasrobi di doma bu tadi kan gitu ya, itu masalah sederhana dan akan segera bisa. Jadi menurut saya nomor satu itu bukan metode apa, meskipun saya menganjurkan Al-Manhal karena saya punya sejarah dengan Gontor, dengan Cak Nurholis Majid, dengan Mbah Fuad gitu ya, dan saya sendiri mengalami masa kanak-kanak yang berbeda dengan kebanyakan anak-anak sekarang gitu ya. Tapi nomor satu niat dan kemauan Anda. Apakah pribadi seperti Mas siapa? Mas Ilham atau inisiatif sekeluarga atau komunitas di RT atau pokoknya atau sekolahan itu ya monggo. TPG atau itu kalau mau membandingkan ya Anda harus ada satu orang yang membaca itu keseluruhan. Jadi mojo Al-Manhal, yo mojo Umi, yo mojo kiroati ya maca kabeh terus direnungkan, dirasa-rasakan yang mana yang lebih efektif itu. Mungkin metode A cocok untuk seseorang, mungkin untuk yang seorang yang lain mungkin metode B bisa aja gitu. Jadi kita tidak perlu unggul-unggulan, tidak perlu ini fasdabiqul khairat, bukan menang-menangan meskipun Kroasia menang 2-1 melawan Maroko gitu ya. Tapi kita tidak cari gol gitu ya. Goalnya adalah sebanyak mungkin orang mesra dengan Al-Quran gitu kan. Jadi Al-Manhal diteruskan dengan program-programnya. Jangan lupa bahwa UMI juga meneruskan dengan programnya, Iqra juga meneruskan dengan penyebarannya dan seterusnya. Semua kita berlomba-lomba fastabiqul khairat yang itu. Ayat bihel. Ora-ora. Fastabiqul khairat. Nggih, walikulli wijatin huwa muwaliha fastabiqul khairat. Setiap manusia itu mencari dan menemukan kiblatnya masing-masing, bukan kiblat salat, orientasi pilihan hidupnya masing-masing. Dan di antara mereka yang berbeda-beda itu Allah menganjurkan fastabiqul khairat. Bukan fastabiqul quwah. Bukan kuat-kuatan, bukan menang-menangan, tapi berlomba untuk membangun kebaikan masing-masing sehingga menjadi bersama-sama menjadi kebaikan yang besar gitu ya. Jadi sekali lagi tergantung niat Anda, Anda mau apa. Jadi berangkatnya tidak dari metode ini, berangkatnya tidak dari Al-Manhal atau UMI atau apapun. Berangkatnya dari kue di program apa. Apa kue harus sinau meneh karo bojomu, karo anakmu, apa kue sak keluargamu dikelompokke setiap Jumat misalnya sinau bareng-bareng. Oh, ini sinau, ini kan semua juga sinau bareng gitu loh. Dan semakin banyak yang membaca dan melakukan akan semakin komprehensif, semakin mudah gitu. Jadi sekali lagi kita tidak merekomendasikan untuk mengunggulkan salah satu metode sekali lagi ya. Jadi nek pesawu kabeh ya api. Meskipun dalane beda-beda, carane beda-beda gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, saya kira ini masalah yang tidak terlalu populer untuk orang-orang yang sudah setua Anda ini. Kowe ya wis kesel kowe ya lah. Oke, dodolan urung karuan badi. Saiki kon sinau abatasa ngelundasi arek-arek kan pecah ndase kan gitu kan. Tapi teman-teman sekalian, mohon ini Anda mensosialisasikan, tidak harus menjadi subjek utama, tapi Anda bisa ngasih tahukan, bisa menginformasikan ke sebanyak mungkin teman-teman Anda, lingkungan Anda, agar supaya nomor satu itu mosok kita ndak dekat sama dawuhnya Allah itu. Mosok kita kok ndak akrab sama Quran. Itu aja nomor satu. Kalau Anda memang ingin akrab sama Quran, mau lewat manhal, mau lewat UMI, mau lewat kiroati, insya Allah akan bimbing oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Itu jadi saya dulu itu ngaji itu pinter karena nakal-nakal, ada nakalnya juga gitu kan. Jadi kalau di desa saya itu nama orang tetangga itu kita deret terus di ngajiin. Itu jadi ono siapa di sing kerja ikhane dadu ya ono. Iya, jadi saya itu punya tetangga kakeknya namanya Satir, terus menantunya namanya Pi, terus punya anak namanya Rodiah, terus ada-ada yang lewat bengi-bengi Pi Satir Rodiah. Itu karena nakal-nakal itu menjadi akrab gitu loh. Jadi kalau kemarin saya ceritain di KC itu ada tetangga seberang rumah saya namanya Wak Makal itu agak buta gini mas. Jadi anak-anak kalau dek-dok-dek-dok itu ronda. Dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok. Sambil jalan itu kan anak-anak kecil-kecil itu terus. Makali tangi. Tangi sampai aku turu aja. Aku wis tangi rek. Oh dia merem itu loh. Dan nakal-nakal kayak gitu zaman dulu. Jadi itu ada seorang bapak namanya Jan. Wak Jan. Istrinya namanya Wak Tamu. Punya anak beberapa namanya yang mbarep namanya siapa jenis? Dudu sing pentul Sukirman itu hidungnya gede disebut pentul oleh anak-anak desa gitu ya. Terus adiknya namanya gak sing wedok, sing wedok bibine tembem jadi pentul tembem. Terus adiknya meneh Sukadi ndase gede. Terus selalu nek suka dilewat gendoling jadi ndas gede itu gendoling bunyinya gitu kan. Terus punya adik lagi namanya Mubin. Sobil. Sobil, terus punya adiknya Mubin, itu dinyanyikan, dingajikan. Wajan nerimo tamu, numpak mobil bin bin bin, ditanggap no pendolan tembem, ngono mas. Saya dulu nungwakal gitu, jadi tiap hari kita ngejek orang. Jadi ketika anak-anak ngaji itu aku bengok dewe. Pang po jarot tak balang rutu, manuk kontol ngik-ngik tak balang mapuro. Sadaqallahul azim. Nungwakal gitu. Jadi kenakalan itu keindahan, meskipun jangan sampai melanggar syariat, jangan sampai melanggar paugeran. Tapi kan itu kan perlu urip gak nakal belas sih gak apa kan itu. Ya, itu ya. Jadi Maroko kalah. Raiso ngaji, ya lah. Maroko kalah, raiso ngaji. Gak ngopo uripmu gitu ya. Oke, teman sekalian satu nomor untuk aneh untuk supaya kita refresh. Aku nyaluk Fakih putranya almarhum Zainul Arifin, vokalis utama kita dulu, membawakan apa mampil kulub. Ya? Bibir kulub. Nggih, obat hati. Bibir kulub artinya tombo hati, tip itu. Tip itu obat tabib itu tabibnya, dokternya gitu ya. Kulub itu kalau bahasa Arab jamak dari kolbun, tapi kalau bahasa Jawa kulub itu apa jenenge? Apa jenenge urap ya. Kulub itu berarti kulub kangkung, kulub kecambah gitu di kulub. Ya. Oke yo. Nggih, siap. Sallu ala Nabi Muhammad. Thank you. Nabi Muhammad. Oke, Mas Helmi, ini sudah menjelang tengah malam, sudah 21 belum tidak berubah. Terus nanti mungkin juga 21 lagi pada jam 2 nanti. Walau alam ya, tapi katanya ya kalah menang kan urip, ya kalah menang rek. Kadang kalah, kadang menang. Iya, urip kalah menang, kini kalah woy. Wah, lah, bolak-balik. Ono uang kok menang, singkono iku menang, terus soge, gitu. Sarjana, pointer, konglomerat, gitu. Mobil akeh, duwe mall, sing kene iki bendet ndase salat malam. Yes. Poso wiritan, wakah wabilai wakila, wis gak karu-karuan, cek melarat ae. Sampai tuwek. Angel uripe gitu ya. Oke, tapi teman sekalian, kaya miskin itu relatif, tergantung poinnya apa. Jadi ada orang, insya Allah anak maknya ini kan saya, maknya itu menurut saya membuat hidupmu lebih indah. Kira-kira cocok orang? Ya indah itu juga relatif. Tapi Anda merasakan keindahan dengan bermaknya bersama. Kemulan aku mau jangan harus takon, kok kerasan mentok maknya ini, kok teka-teko itu, mbok wis rasar ini. Ada gitu ternyata di iku kono gak bosan-bosan maknyahan dia gitu ya. Tapi ternyata memang ada keindahan yang kita rasakan yang tidak bisa kita rasakan di tempat yang lain gitu ya. Nah, keindahannya itu bagaimana kita yang gak ngerti-ngerti amat terus pokoknya dilakoni. Mulane belajar maca Quran itu mesti kok lakoni apa ora. Aja kok lakeni ae bolak-balik. Dilakoni gitu ya. Ya dilakoni. Jadi Anda harus punya program untuk mendekatkan dirimu kepada Al-Quran dengan keluargamu atau dengan kiri kananmu, supaya pokoknya harus punya program. Perkara metodenya nanti kan menyusul, tidak mutlak gitu, gampang. Wong ngapal notok yo apik kok, ngapal notok yo iso. Biar gini apal juz 30 gurung iso ikrok yo iso kok, bisa aja gitu. Dan itu metodenya bermacam-macam. Ono wong pintar mergo sekolah, ono wong goblok mergo sekolah, ono wong pintar orang mergora sekolah, macam-macam lah gitu ya. Jadi manusia itu dia subjek utamanya. Nah, dia berlindung pada Allah yang merupakan maha subjek dari hidup kita. Nah, sekarang metode itu sak arep lewat sekolah, lewat pesantren, lewat opo monggo, tapi yang penting dirimu sendiri sebagai fa'il, dirimu sendiri sebagai khalifatullah, dirimu sendiri sebagai subjek utama dari kehidupanmu masing-masing, itu nomor satu gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada semua oleh Allah dicerdaskan. Amin. Dicerahkan. Amin. Digembirakan. Amin. Disegarkan. Amin, amin ya Rabb. Jadi caranya terserah Allah, tapi pokoknya disegerno urip iki ya. Jika ngelentuk ae gitu ya. Tapi tadi malam KC ya. KC. Tadi malam tuh segernya luar biasa. Ku ya gumun aku. Ngopo to kok mayani ngopo gitu loh. Dunia ya orang ngerti, Indonesia ya orang ngelem, Parpol ya orang ngerti, MUI ya orang ngerti maknyahan loh, jolali loh ya. Kiai-kiai ulama-ulama ya orang ngerti maknyahan. Kiai Kanjeng sebagai grup musik aja enggak ada yang tahu kok. Kiai Raceto, sok selawatan, sok campur sari, sok jazz, sok blues, dangdutan, sok pitulte, sing ceto urip mugi. Bagi pelem, po sawu, po jambu, aku kabeh kok kerakoti gitu. Nah, tapi hidup itu memang begitu, hidup itu di dalam dirimu ada semua. NO ada dalam dirimu, Muhammadiyah ada dalam dirimu kalau kamu mengenal hakikatnya ya. Ya. Islam ada dalam dirimu, kekufuran juga ada dalam dirimu, dajjal juga ada menjadi bagian dari dirimu, setan, iblis juga bagian dari dirimu. Tinggal kamu menangkan yang mana kan gitu kan. Kita ini kan aplikasi dari Allah sendiri, yang maha lengkap, yang maha utuh, yang maha segala-galanya. Jadi kita punya semuanya gitu ya. Jadi jangan mau Anda dipersempit menjadi sesuatu yang sifatnya fakultatif atau jurusan. Sebab Anda itu menyeluruh, Anda itu kafah. Makanya Allah mengatakan udkhulu fisilmi kafah. Anda harus kafah terus. Boleh Anda masuk fakultas manapun asal Anda tetap universitas. Anda tetap universitas. Untuk kue NU rapopo, Muhammadiyah rapopo, LDI rapopo, asal kue tetap muslim yang utuh gitu ya. Kan gitu kan? Jangan terus Islammu kalah dari NU-mu atau Muhammadiyahmu, Islammu kalah dari kesajanaanmu. Makanya kalau Anda cari presiden, besar mana Jokowi apa presiden, itu ukurannya. Gede ndi, lebih utuh mana presiden apa Jokowi. Nah itu cara berpikirnya seperti itu. Nah kita tidak kunjung memiliki pemimpin yang baik kalau kita sendiri sebagai rakyat tidak merupakan wadah yang menyuburkan pemimpin yang baik itu, karena kita itu anunya infrastrukturnya itu rakyat gitu kan. Oke, kanca-kanca sekalian, Robbi shrahli sadri waysir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi shrahli sadri waysir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi, Robbi shrahli sadri waysir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa yang sejak bayi ibunya sudah mengajarkan. Nek kowe duwe anak aja ora diajari doa-doa standar seperti itu, doa-doa defaultnya itu Nabi Musa gitu ya. Kalau Nabi Ayub, Rabbi inni masanidzurru wa anta arhamur rahimin gitu ya. Nek semua nabi-nabi punya doa-doa spesial gitu ya. Ada yang saya tidak berani mengucapkannya karena misalnya Nabi siapa ya? Nabi Nuh ya. Nabi Nuh mengatakan bila tadar alal arti minal kafirina tayyaro. Ah, itu kan doa yang hanya Nabi Nuh yang punya level atau punya makom untuk mengucapkan itu. Nek kue karo aku ya ora level. Itu artinya apa, Hel? Dan biarkan di muka bumi ini ada satu orang yang kafir. Jadi jangan sisakan di muka bumi ini satu orang pun yang kafir. Bayangke kan. Jadi modar kabeh kue tok sing urip. Kan kene rawani to ngomong ngono kuwi. Tapi Nabi Nuh punya hak karena tingkat penderitaan dan torikotnya Nabi Nuh memang sangat luar biasa. Nabi Muhammad mungkin berhak, Nabi Khidir bahkan berhak mencekik, membunuh anak kecil. Kue aja niru Nabi Khidir, kue mengikuti torikot Khidiriyah. Anggar ono kendaraan dibocorke, ono cah cilik diteka. Jadi kita semua harus mengerti kita ini akar apa pohon atau daun apa dahan apa kembang apa buah. Kita harus mengerti posisi kita masing-masing gitu ya. Oke, kanca-kanca sekalian, satu nomor terakhir Kiai Kanjeng yang seger supaya Anda pulang nanti mendapatkan introduksi Al-Manhal yang apa mang menyenangkan, menyegarkan dan mencerdaskan. Jangan pulang tanpa kecerdasan yang baru dari Anda mendapat fatonah dari Allah. Karena sifatmu harus seperti harus ngikutin sifatnya Rasulullah. Ya. Kowe kudu siddiq, tenanan, ngopo-ngopo iki tenanan, siddiq itu tenanan. Terus siddiq terus amanah. Nek kowe ora tenanan, ora iso diamanati wong, ora iso dipercaya, ora iso diandelke, maka supaya amanah Anda harus siddiq. Kalau Anda sudah siddiq, maka Anda punya hak dan punya wilayah untuk tabligh, kan gitu kan. Kalau Anda tabligh tanpa siddiq dan amanah, Anda tidak akan pernah berhasil. Nah, Anda juga tidak akan dapat fatonah kalau Anda belum mengakumulasi dan membangun entitas siddiq, amanah, tabligh. Nah, mudah-mudahan Ma'iyah ini, teman-teman Ma'iyah sudah menjalani tiga itu, sehingga sekarang Anda pulang kemanapun, berada di mana pun Anda mendapat fatonah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, mendapat kecerdasan ekstra yang tidak Anda sangka-sangka. Kecerdasan itu tidak bisa dipegang, tidak bisa Anda rumuskan. Itu muncul secara naluriah dari dalam diri Anda, kepekaan dan kelantipan atau kewaskitaan dari Allah Subhanahu wa taala yang dalam sifat Rasulullah disebut fatonah. Apa rek? Apa dong? Manut aku. Oke, satu nomor terakhir kemudian kita pulang dengan kecerdasan baru dari pintu Al-Manhal tadi itu ya. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan terima kasih dan tepuk tangan untuk teman-teman Al-Manhal. Yo. Thank you. Silmi, terjemahkan supaya kita memahami apa yang kita mohonkan kepada Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Supaya kita iling-iling. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, jangan dipaitu kami kalau lupa. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Au akhtona. Rabbana wa la tahmil alaina isrong kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana nabi. Ya Allah, jangan biarkan ada beban yang kami tidak kuat menyangga terus ditimpakan kepada kami, ya Allah. Kita yang kuat sajalah, yang kita tidak kuat mudah-mudahan dihindarkan oleh Allah. Amin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa ta'na rabbana wa la tuhamilna ma la taqata nabi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu, ya Allah, kami mohon, kami mengemis sengemis-ngemisnya, ya Allah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salaman di dalam jiwa. Salaman dengan nyawa kita dan salaman di dalam sukma kita. Tolong pelajari, ada jiwa, ada sukma, ada nyawa, ada sukma. Itu ada beda-bedanya, ada level yang berbeda-beda, ada kedalaman yang berbeda gitu ya. Sampai ketemu lusa di Jombang, yang bisa ke Jombang. Mudah-mudahan ada jadwal berikutnya yang kita bisa berdekatan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.